وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وزيدا مزيدا مزيدا. في هذا شهادة الله تعالى شهادة لله في هذا شهادة لله تعالى بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية، والتشهد مشروعا في الخطاب والثناء على الله تعالى، وذلك لأن التوحيد أصل الإيمان وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمان الجنة ولا يصح إسلام أحد إلا به، فناسب أن يذكر في الخطاب والثناء تذكيرا والثناء تذكيرا بأصل الدين وأساس الملة. بس وأشهد أن لا إله إلا الله ونكفر زفين إلا الله في الله وحده لا شريك له، هنا dia saja tidak ada sekutu baginya. Iqraran wa tauhidan, sebagai sebuah pengakuan dan sebagai bentuk tauhid. Wa syahadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad itu adalah hambanya, itu hamba Allah, dan utusannya itu utusan Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Semoga Allah memberikan salawat dan keselamatan yang berketamahan, yang berketerusan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Fihada, dalam perkataan yang di atas tadi, asyhadatu lillahi ta'ala bitauhid, merupakan persaksian atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walin Nabi, dan juga persaksian atas Nabi sallallahu alaihi wasallam birrisalati wal ubudiyah, bahwasanya dia membawa risalah dan membawa ubudiyah, yaitu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wat tasyahudu, bersyahadat itu masyru'un, diperintahkan fil khutabi, baik dalam khutbah-khutbah. Khutab itu jamak dari khutbah. Wasanai ala Allah Ta'ala, dan dalam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diperintahkan untuk bertasyahud ketika khutbah dan ketika memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah dalika li anna tauhida aslul iman. Karena yang namanya tauhid itu adalah dasar dari iman. Sehingga orang tidak akan bisa disebut beriman atau imannya rusak jika tauhidnya rusak. Sebagaimana pohon, jika akarnya rusak maka rusak semuanya. Sudah ada contohnya itu, pohon itu ya, akarnya rusak, rusak semuanya. Wahuwa al-kalamu al-fariqu, dia adalah perkataan pembeda baina ahli jannah, antara penduduk atau penghuni surga wa ahli nar, dan penghuni neraka. Wahuwa tamanul jannah, dia adalah harga atau tiket untuk masuk surga. Wa laysihu islamu ahadin illa bihi, islam seseorang la yasihu, tidak sah illa bihi, kecuali dengan hi-nya itu kembali tauhid, kecuali kepada tauhid. Fana sabah, maka cocok ayyudkaro, untuk diingatkan fil khutobi, dalam khutbah-khutbah, wastanai, di dalam memuji Allah, tazkiron, untuk mengingatkan bi asli dini, tentang asal agama ini, wa asasil millah, dan tentang dasar ajaran ini, yaitu ajaran Islam. Makanya kalau kita dalam khutbah melihatkan khatib pasti mengucapkan wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena selain perintah para Rasulullah SAW juga untuk mengingatkan bahwa seseorang jika tauhidnya tidak benar maka agamanya hilang. Ya. Lanjut baca, baca ini. Wa amma sholatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa hiya su'alullahi fa hiya su'alallahi ta'ala an yusniya ala rasulihi wa an yuzhira fadlahu wa sarafahu wa an yukrimaha wa yukarribaha. Yukrimahu salah itu, bukan yukrimaha. Yukrimahu wa an yukrimaha mahu. Ya, salah itu. Wa an yukrimahu wa yukarribahu. Fasallatullahi ala rasulihi hiya sana Uhu subhanahu alaihi wa izhahuhu lifadlihi wa syarafihi wa syarafihi wa iradatu tahrimihi wa tahribihi. Amma salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, fahia, hakikat dari salawat itu adalah su'allahi ta'ala, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayyuthniya ala rasulihi, untuk memuji rasulnya, wa ayyudhira fadlahu wa syarafahu, dan untuk menampakkan keutamaan dan kemuliaan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa salatullahi ala rasulihi, maka salawat Allah kepada rasulnya adalah sanauhu subhanahu alaihi, adalah pujian Allah subhanahu wa taala kepadanya, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idharuhu li fadlihi, dan menampakkan kemuliaan wasarafihi, menampakkan keutamaan wasarafihi dan kemuliaannya, wa iradat takrimihi wa taqribihi, dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan dan mendekatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Ya, amma ba'du. Amma ba'du. Fahadha i'tiqadul firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jama'ati. Hadha bayanu mawdu'i hadhihi risalatil mubarakati. فموضوعها بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة والاعتقاد مصدر اعتقاد وهو جسم القلب وتصديقه والمراد به هنا الإقرار بالتصديق والالتزام ويدخل فيه الاعتقاد الذي يدخل في اليقين والظن الغالب. فهذه الرسالة المباركة اشتملت على بيان عقيدة الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة وقد وصفها بجملة أوصاف فوصفها بالناجية لأنها نجت من الأهواء والبدع في الدنيا وكذلك تنجو من النار في الآخرة ووصفها بالمنصورة إلى قيام الساعة لأنها موعودة بالنصر والظهور إلى يوم القيامة. أما بعد، فهذا maka ini اعتقاد الفرقة الناجية, keyakinan kelompok yang selamat, المنصورة yang ditolong oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala ila qiyamah sa'ah, sampai nanti datangnya hari kiamat. Siapakah itu? Ahlu sunnah wal jamaah. Hadha bayanu mawdu'i hadhihi risalatul mubarakah, ini merupakan keterangan tema dari risalah yang penuh berkah ini. Temanya apa? Famudhuha. Temanya adalah bayanu, keterangan i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, keterangan tentang keyakinan atau akidah ahli sunnah wal jamaah. Wal i'tiqadu masdar i'tiqada. I'tiqad itu merupakan bentuk masdar atau kata benda dari i'taqada, dari kata kerjanya i'taqada. Artinya i'taqada adalah apa? Wa huwa jazmul qalbi wa tasdiquhu, yaitu menguatkan atau menguatkan hati, wa tasdiquhu, dan mempercayainya. Al muradu bihi huna, adapun maksud dari i'taqad di sini adalah al-iqraru bit-tasdiqi wal-iltizami, yaitu pengakuan dengan kepercayaan dan konsistensi. Iltizam, konsisten, berpegang teguh. Ya. Jadi tidak hanya sekedar pengakuan yang namanya akidah itu, tapi harus dengan pembenaran. Ya. Ada orang mengakui tapi tidak membenarkan. Ya. Ada orang mengakui, membenarkan tapi tidak konsisten. Dia membenarkan Islam tapi tidak mau melaksanakannya. Itu tidak iltizam. Maka itu bukan akidah. Akidah itu harus ada tiga-tiganya. Mengakui, membenarkan, dan melaksanakan. Wa yadkhulu fihi, termasuk juga di dalamnya al-i'tiqadu alladhi yadkhulu fil yaqini wadh-dhanni al-ghalibi, yaitu keyakinan yang masuk di dalam keyakinan serta persangkaan yang kuat. Ya, jadi akidah juga termasuk kepada apa? Apa namanya? Yang termasuk akidah juga adalah keyakinan, ya, keyakinan dan juga apa namanya? Keyakinan yang masuk juga apa namanya itu ke persangkaan yang kuat. Fa hadhihi risalatun mubarakah. Risalah yang penuh berkah ini ishtamalat ala bayani aqidatil firqatin najiyah, mengandung atau mencakup keterangan atau penjelasan akidah dari kelompok yang selamat. Siapakah mereka? Wahum ahlu sunnati wal jamaah. Kelompok yang selamat itu ada ahlu sunnah wal jamaah. Wa qad wasafaha bijumlati awsaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mensifati, ya, wasofaha mensifati kelompok ini dengan beberapa sifat. Fa wasofaha bin najiyah, beliau mensifati dengan an-najiyah, yang selamat. Kenapa kelompok ini disebut sebagai kelompok yang selamat? Li'annaha najat minal ahwa, karena kelompok ini selamat dari hawa nafsu. Wal bid'ah, selamat dari bid'ah-bid'ah di dunia, fit dunia. Kadzalika, demikian juga kelompok ini tanju selamat minan nari fil akhirah, dia akan selamat dari api neraka di akhirat. Kenapa? Karena keyakinan yang benar tersebut. Ya. Baik itu selamat dari api neraka sama sekali atau selamat dari api neraka yang abadi. Karena mungkin ada orang yang akidahnya benar tapi amalannya mungkin banyak dosanya, ya. Maka dia akan dibakar dulu. Cuman tidak kekal. Tidak kekal. Ya, jadi selamat dari neraka ini bukan berarti tidak kena sama sekali, mungkin kena api neraka tapi tidak kekal. Ya. Afanallahu ya. Wa wasafa bi mansurah, dan juga kemudian disifati dengan al-mansurah, yang ditolong. Ila qiyamis sa'ah, sampai berdirinya hari atau datangnya hari kiamat. Kenapa disebut sebagai kelompok yang ditolong? Li'annaha mau'udatun bin nasri, karena kelompok ini yaitu ahlus sunnah wal jamaah ini dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan pertolongan wadhuhuri ila yaumil qiyamah, dan dijanjikan untuk tetap eksis, ya, sampai hari kiamat nanti. Iqra. Wasafaha bi ahli sunnah ووصفها بأهل السنة والجماعة لأن شعارها هو السنة جماعة والجماعة والجماعة دون البدعة والفرقة الاعتقادي وكل هذه الأوصاف جاءت بها أخبار فوصف هذه الفرقات بالنجاة جاء في بعض رواية حديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم ولفظه استرفقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة واسترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على 73 وفرقة كلها في النار إلا واحدة وفي اللفظ على 73 ملة خلاص. Wawasofaha bi ahli sunnati wal jamaah, kemudian disifati dengan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Li anna syi'araha, karena syiarnya adalah as-sunnah. Ya, artinya sunnah. Maka orang akan sebut ahli sunnah wal jamaah jika syiarnya sunnah. Artinya mempelajari sunnah dan mengamalkan sunnah, hidupnya disesuaikan dengan sunnah. Ya, wal jamaah, dan juga syiarnya adalah jamaah, tidak berpecah belah, tidak berkelompok-kelompok. Dunal bid'ati wal furqah. Tidak melakukan bid'ah, tidak berbuat bid'ah, tidak setuju kepada bid'ah wal furqah, dan juga tidak berpecah belah. Wa kullu hadhil awsaf. Semua sifat-sifat ini jahat bil akhbar. Itu dibawakan oleh kabar-kabar, maksudnya di sini adalah dibawakan oleh banyak hadis. Fawasuf hadhil firqati bin najah, maka fawasuf hadhil firqati bin najah, maka sifat kelompok ini dengan keselamatan ja'a fi ba'dhi riwayatin hadis, data ada dalam beberapa riwayat hadis sahihin masyhurin fi sunan wa masanid, yang sahih, yang terkenal dalam kitab-kitab sunan dan kitab-kitab sanad seperti Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan selainnya. Perkataannya lafzuhu iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, kaum Yahudi terpecah belah menjadi 71 kelompok. Kulluha finnar illa wahidatan, semuanya di neraka kecuali satu firqah. Wa faraqatil nasara ala 72 firqatan, adapun orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Kulluha finnari illa wahidah, semua golongan itu di neraka kecuali satu. Waftaraka wasataftariku hadhil ummatu ala 73 firqatan, adapun umat ini yaitu umat Islam akan terpecah atau akan terbagi-bagi menjadi 73 kelompok. Kulluha finnari illa wahidah, semuanya di dalam neraka kecuali satu kelompok. Kemudian di dalam lafaz yang lain sebutan ala 73 millatan, terpecah belah menjadi 73 ajaran. Sebenarnya kalau kita membaca hadis ini jangan marah, ya. Justru harus introspeksi diri, apakah kita termasuk pada yang 72 ataukah termasuk yang satu, ya. Adapun yang marah kalau membaca atau mendengarkan hadis ini adalah mereka yang tidak mau berubah, tidak mau belajar sunnah, maunya pecah belah, maunya sesuai dengan keinginan masing-masing. Maka mereka menjadi marah ketika disebutkan 70-an di neraka. Kenapa mesti marah? Ini adalah sabda Nabi SAW. Biasanya orang yang marah itu karena merasa. Kalau tidak merasa kan diam-diam saja, ya, seperti itu. Artinya kalau dengan hadis seperti ini, hadis peringatan dari Rasulullah SAW, apapun itu bentuknya, bukan marah, tapi kita harus introspeksi diri. Ya, baca. Fi riwayatin. Fi riwayatin. Iya, fajri. Wafi riwayatin qalu ya Rasulullah mani manil firqatu najiyatu manil firqatu an-najiyatu qala man kana ala mislima ana alaihi yauma wa ashabi wafi riwayati qala hiya du'a al-jama'atu hiya al-jama'atu yadullah yadullah alal jama'ati wa lihadza wa safal firqatanna wa ta fasal fir wasafal firqatanna jiyata wasafal firqatanna jiyata bi annaha ahlus sunnati wal jamaah. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain qalu para sahabat berkata ya Rasulullah hai Rasulullah man firqatanna jiya siapakah kelompok yang selamat itu lihat ya ini ada pelajaran di sini. Bahwasanya para sahabat jika tidak jelas mereka akan bertanya, mereka tidak diam saja. Tapi jika sudah jelas maka para sahabat tidak bertanya. Ini berlaku dalam apa? Dalam semua hal, dalam perkara agama, bahkan dalam perkara dunia sekalipun. Para sahabat kalau tidak jelas akan bertanya. Makanya dalam sifat-sifat Allah, kenapa para sahabat tidak bertanya? Karena sudah jelas seperti itu adanya. Tidak perlu dipertanyakan, bahkan tidak boleh dipertanyakan. Sehingga kalau ada orang mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengajarkan sahabat tentang sifat Allah sesuai dengan kemampuan mereka, itu adalah orang yang sombong. Ya, merasa paling tahu bahasa Arab, padahal orang paling bodoh bahasa Arab dengan dia berkata seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Maka sebut dengan jamaah itu adalah orang yang seperti keadaanku dan para sahabatku sekarang ini. Artinya adalah apa? Orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengikuti atau mencontoh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa jika orang tidak suka kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu tidak bisa disebut sebagai jamaah. Orang yang membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia tidak sebut dengan jamaah. Karena apa jamaah itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, man kana ala mithli ma ana alaihi wa sahbi, itu orang yang meniru atau serupa dengan apa? Dengan apa? Dengan diriku dan para sahabatku sekarang. Ya pada waktu itu dari ajarannya, terutama dari keyakinannya. Ya. Kemudian dari yang lainnya, pokoknya kalau para nabi atau para sahabat itu semuanya harus dengan dalil. Fi riwayatin dalam riwayat yang lain sebutkan hiya al jama'atu, itu adalah jamaah. Yadullahi ala al jama'ah, tangan Allah di atas jamaah. Walihada wasfal firqata najiyata wasfal firqata an najiyata annaha ahlus sunnah wal jamaah. Ya bukan al-firqata an-najiyati. An-najiyata sini. Karena itu apa namanya? Firqah najiyah atau kemaslahatan itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, bukan yang lain. Stop ya. أما وصف الفرقة الناجية بالمنصورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وقد جاء هذا الحديث باللفظ لا تزال طائفة من أمتي منصورين la yadurruhum man khadalahum hatta taquma sa'atu wa hadzal wa'du shadiqu mutahaqqiqun walillahi alhamdu alhamdu fa innahu lam yazal wa la yazalu fihi ta'ifatun qa'imatun bil huda wa dinil haqqi zahiratun bil hujjati wal bayani wal yadi wassinani ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alayha wa huwa khairul warithina al-warithina wa ma'a qiyami hadhihi at-ta'ifati wa dhuhuriha fa innahu la yatamakkanu mulhidun wa la mubtadi'un min ifsadihi bi ghuluwin aw intisarin 'ala ahli al-haqqi. Amma wasful firqatin najiyati bil mansurah. Adapun kelompok yang selamat itu disifati sebagai kelompok yang ditolong. Li anna nabiyya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fihi, berkata tentang mereka, la tazalu qa'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirin. Masih akan ada sekelompok dari umatku yang eksis, muncul di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, orang-orang yang mengecewakan mereka, yang memusuhi mereka, tidak akan membahayakan mereka sama sekali. Wala man khalaqahum, dan juga orang-orang yang menyelisihi mereka tidak akan membahayakan orang-orang yang menegakkan kebenaran tersebut. Hatta taquma sa'ah, dan orang-orang yang menegakkan kebenaran itu akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Waqad jaa'a hadzal haditsu bilafdin, hadis ini sudah diriwayatkan juga dengan lafaz la tazalu ta'ifatin min ummati mansurin, akan tetap ada satu kelompok dari umatku yang ditolong. Makanya disebut dengan al-mansurah, itu kelompok yang ditolong. La yadurruhum man khadalahum hatta taquma sa'ah, tidak akan membahayakan mereka sama sekali orang-orang yang musuh mereka sampai kiamat datang. Hadzal wa'du shadiqu mutahaqqiqun, janji yang benar ini pasti akan terwujud. Karena janjinya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berjanji itu pasti akan terwujud, karena Rasul tidak pernah berdusta. Ya. Tidak pernah seperti kita suka PHP, ya. Mengharapkan palsu. Ya, akhirnya ada yang patah arang. Walillahil hamdu. Maka hanya bagi Allah pujian. Segala pujian. Alhamdulillah, yang di bawahnya coret itu salah cetak itu. Fa innahu lam yazal wa la yazalu fihi qa'ifatun qa'imatun bil huda wa dinil haq. Sungguhnya masih ada dan akan selalu ada satu kelompok yang tegak di atas hidayah. Di atas dan di atas agama yang benar. Jadi mereka tidak ikut pada arus. Arus walaupun kencang dan banyak ke kanan, mereka akan ke kiri jika memang syariat mengatakan ke kiri. Arus mengatakan ke kanan, mereka akan ke kiri, mereka akan ke kanan jika sesuai dengan petunjuknya adalah ke kanan, ya. Zahiratun bil hujjati wal bayan, mereka eksis. Mereka nampak, mereka muncul dengan apa? Dengan hujjah, dengan argumen. Dan dengan bayan, dengan keterangan. Di sini maksudnya bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menerangkan bahwa kelompok yang menang itu atau kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang berilmu. Ya, kenapa? Karena orang tidak akan berargumen kalau tidak berilmu, dan tidak akan bisa menerangkan tanpa ilmu. Bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar semangat yang tinggi, ya. Semangat bagus, tapi akan menjadi sebuah bumerang jika tidak diiringi dengan ilmu. Maka ciri-ciri dari ta'ifah mansurah atau ta'ifah najiyah adalah dia punya ilmu yang bisa menerangkan. Wal yadi wassinan, mereka mempunyai tangan dan sinan. Sinan ini adalah senjata, ya. Artinya setelah ilmu baru berbuat, ya. Tidak berbuat dulu baru berilmu. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah seorang supir mau pergi ke satu tempat, tentu dia adalah lihat petanya dulu. Bukan pergi dulu baru lihat peta, ya. Kalau pergi lewat peta mungkin saja dia salah arah. Pas lihat peta ternyata bertolak belakang. Nah, itu orang yang apa namanya beramat apa ilmu seperti itu. Ya. Seperti Pak Jiri mau ke lokasi mana ini tahu ah tengok nanti di jalan. Di jalan sudah 1 jam baru tengok GPS ternyata harusnya ke kiri dan ke kanan. Dan itu bensinnya mau habis lagi. Kejadian ya. Itu di dunia. Di akhirat berbahaya sekali itu. Ya. Bagaimana jika ternyata apa namanya baru menyadari kesalahannya setelah mati? Baru sadar kesalahan. Alhamdulillah kalau masih di dunia, ya. Kalau sudah di akhirat, alhamdulillah. Ila ayyaritallahu al-ardha wa man 'alayha, sampai kemudian Allah mewariskan bumi dengan apa yang di atasnya, wa huwa khairu waritsin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi warisan, ya. Warisin bawahnya juga dicoret itu salah cetak. Warisin yang di bawah. Wa ma yakmi hadha hadhihi kitabat dhuhriha, dengan munculnya dan tegaknya kelompok ini, yaitu kelompok selamat ini, la yatamakkanu mulhidun wala mubtadi'un min ifsadihi bighuluwin aw intisarin 'ala ahli al-haqi. Maka orang-orang ateis, mulhid, juga orang-orang ahli bid'ah tidak akan bisa merusak mereka. Ya, tidak akan bisa merusak mereka. Mau sebutkan bahwasanya orang-orang yang melandakan kebenaran sebagai orang-orang yang jumud, tidak masalah. Disebutkan sebagai orang-orang yang kebanjiran, tidak masalah. Sebutkan sebagai orang-orang yang apa namanya dari zaman batu, tidak masalah. Ya, mereka hanya bisa bicara-bicara saja. Sedangkan orang kelompok yang selamat ini berdasarkan ilmu bicaranya. Ya. Walau Aisyadi tidak bisa merusaknya, baik dengan bulu, dengan pemutusan, dengan berlebihan, au intisani 'alal haqqi, atau dengan minta tolong untuk mengalahkan orang-orang yang di atas kebenaran ini. Kenapa? Kalau orang sudah di atas kebenaran, di atas petunjuk Rasulullah SAW, jika dia hidup, dia akan hidup dengan kemuliaan. Jika dia mati, matinya syahid. Tidak akan ditakutkan. Ya, tidak ditakutkan oleh mereka sekali. Seperti itu. Lah, nyambung, lanjut. Ya, Ustaz. Kesana aja. Wabinnazari ila ahwali firaqi wa aqwali aqwalihim wa ma hum alayhi yatabayyanu anna yatabayyanu anna ahqqan nasi bi an takuna hiya al-firqatan najiyatan najiyata ahlul hadithi wa sunati. Wasunati. Mau disunat ya sunati. Ilmu al mutamassikuna nabil islamil mahdil khalisi anishawbi. Fahum ahlu hadal wasfi wa ahakku bihi. Wasummu ahlas sunati. لأنه ليس لهم متبوع يتعصب له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها وأئمتهم فقهاء وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن ولاها ولاها ومعادة لمن عادها الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة فلا ينصبون namaqalatan wa yaj'alu naha min usuli dinihim wa jumali kalamihim in lam takun sabitatan fiha ja'a bihi rasul bal yaj'aluna ma bu'itha fihi rasul minal kitabi wal hikmati huwa asl alladhi ya'taqidunahu wa ya'taqidunahu wa ya'tamidunahu wa ya'tamidunahu wa bin nadari ila ahli al firqi wa aqwalihim wa ma hum alayhi, dengan melihat kepada kondisi-kondisi kelompok-kelompok, maksudnya kelompok-kelompok di luar kelompok yang selamat ini, wa aqwalihim, perkataan-perkataan mereka, wa ma hum alayhi, dan melihat posisi dan keadaan mereka, ya tabayyanu, maka jelaslah anna ahaqqan nasi bi an takuna hiya al firqata an najiyata ahlul hadithi wa sunnah, bahwa manusia atau orang yang paling berhak untuk menjadi kelompok yang selamat adalah ahlul hadith wa sunnah, yaitu orang-orang yang mengerti hadis dan mengerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka berhak untuk menjadi kelompok yang selamat? Idhum al-muttamassikuna bil islami al-muhdi al-khalisi anis syaudi. Karena ahlu hadith itu, orang yang mengerti hadith, itu adalah orang yang berpegang teguh dengan Islam yang al-mahad, Islam yang murni, al-khalis. Ya, yang al-khalis juga artinya Islam yang masih net, ya, yang masih bersih. Anis syaudi, bersih dari apa? Dari kotoran-kotoran. Fahum ahlu hadzal wasfi. Ahlu hadis ini adalah orang yang mendapatkan sifat ini, yaitu sifat kelompok yang selamat. Wa haqqu bihi, dan mereka yang paling berhak untuk mendapatkannya. Wa summu ahlan sunnati. Mereka disebut sebagai ahlu sunnah. Kenapa? Li'annahu laisa lahum matbu'un wa yatasa'abu wa yata'assabuna lahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak punya yang diikuti dan mereka tidak fanatik kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang kan banyak fanatik kepada kelompoknya, fanatik kepada gurunya, fanatik kepada kepada partainya dan kepada yang lainnya. Maka itu bukan ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah itu mereka mengikuti yang kepada Rasul, siapapun orangnya, jika tidak mengikuti Rasul maka tidak diikuti oleh mereka. Dan mereka hanya fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum a'lamun nasi bi aqwalihi wa ahwali. Ahlu hadis itu adalah orang yang paling tahu tentang sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kondisi-kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adharuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha. Mereka itu adalah orang yang paling bisa membedakan mana hadis Nabi yang sahih, mana hadis Nabi yang salah, ya, atau yang tidak benar. Oleh karena itu kalau kita melihat orang yang selain ahlu sunnah itu sering menyebarkan hadis-hadis palsu, ya, hoax sendiri sering disebarkan, dibece kemana-mana, ya, nanti kalau tidak ini akan begini, keutamaan ini hadisnya palsu. Kalau ahlu sunnah tidak harus demikian, kenapa? Harus teliti dulu, ya, sumber hadisnya. Wa imatuhum fuqaha fiha, dan imam-imam ahlu sunnah itu mereka adalah ahli di dalam ilmu hadis. Wa ahlu ma'rifatin bima'aniha, dan mereka itu mengetahui makna-makna hadis. Ya, seperti ruwaidhah, apa artinya ruwaidhah. Jadi tidak sembarangan kemudian menyebutkan ruwaidhah, nuduh-nuduh orang ruwaidhah, ternyata dia yang ruwaidhah, ya. Yaitu apa? Alladzina yarudduna al-maqalatil mujmalata ila ma ja'a bihil kimina kitabi wal hikmah. Mereka mengembalikan perkataan-perkataan yang umum, ya, perkataan-perkataan yang mujmal, yang masih global, kepada Alkitab dan kepada. Terlewat. Watibaan laha. Oh ya. Wa al-ma'rifat. Watibaan laha, dan mereka mengikuti apa namanya laha, yaitu sunnah Nabi SAW. Tasdiqan wa amalan. Mengikutinya pertama dengan membenarkan dan mengamalkan. Wa hubban, mengamalkannya dengan cinta. Ya, karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa muwalatan liman walaha. Ya, dan apa namanya? Loyal kepada orang yang loyal kepada hadis Nabi. Ya, loyalitasnya kepada orang yang loyal kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'adatan liman 'adaha, dan memusuhi orang-orang yang memusuhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak akan pernah berguru kepada orang-orang yang mencaci maki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menakwilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari pemahamannya. Alladzina yaruddunal maqalatil mujmalati ila ma ja'a minal kitabi wal hikmah. Mereka mengembalikan ya kalimat-kalimat alladzina yaruduna. Oh, jadi yang di sini maksudnya adalah yarudun, menolak. Ya. Atau mengembalikan ya, menolak. Alladzina, alladzina sini kembali kepada siapa? Al-Firqah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Mereka mengembalikan makalah-makalah yang global kepada Alkitab dan pada hikmah. Ya. Fala yunasibuna maqalatan wa yaj'alunaha min usuli dinihim wa jumali kalamihim illam takun tabitan fi ma ja'a bihi min rusul. Jadi Ahlus Sunnah itu mereka tidak akan ya, tidak akan mengakui sebuah perkataan dan tidak akan menjadikan sebuah perkataan itu sebagai dasar agama mereka, ya, dan jika tidak akan menjadikan perkataan-perkataan mereka yang global itu jika tidak ada dasarnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa namanya? Kalau sepertinya seperti perkataan sekarang itu ya, semua akan indah pada waktunya. Memang tidak akan orang Ahlus Sunnah mengatakan demikian. Kenapa? Tidak ada dasarnya. Ternyata dasarnya bukan dari sunnah itu, dasarnya dari apa? Dari Bible. Dari ajaran orang Nasrani. Apa macam tidak akan ikut itu. Cukup di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam perkataan para ulama yang membenarkan Quran hadis, sudah cukup menjadi kata-kata mutiara. Ya, tidak perlu pakai kata-kata mutiara yang terlihat indah, ternyata kadang-kadang menyimpang. Ya. Jadi harus ada dasarnya. Bal yaj'aluna ma bu'ita bihi. Rasul min al-kitabul hikmati huwa al-asl alladhi ya'taqidunahu wa ya'taminunah. Bahkan Ahlus Sunnah itu apa? Mereka menjadikan apa yang dibawa oleh Rasul itu berupa Alkitab dan hikmah ini sebagai sebuah dasar yang mereka yakini dan mereka sandari. Jadi setiap permasalahan sandarkan kepada Al-Quran, sandarkan kepada Sunnah, sandarkan kepada hadis yang dipahami oleh para sahabat. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, bukan kata guru saya. Apalagi menurut hemat saya, emang lu siapa? Ya, tidak ada seperti itu. Bahkan kalau sepertinya memang tidak bisa memahami, tidak bisa tahu, cukup katakan Allahu a'lam, itu lebih selamat. Ya. Wasummu ahlal jama'ati li'anna jama'ata hiya al-ijtima'u wadidduha al-furqa wal jama'atu humul mujtami'an alladzina ma farraqu dinahum wa kanu syi'a. Fa inna Allaha ta'ala amara bil jama'ah wa iktilaf wa zammat tafarruq wal ikhtilaf wa hum ahlul jama'atihi aidan li'anna ijma'a huwal ahlun wal aslun aslus salitsu wal aslun salisul lazi ya'tamidun ya'tamiduna alaihi fil ilmi wad dini famana qala bil kitabi was sunnati wal ijtimai kana min ahlil sunnati wal jamaati wal jamaati ya. Wasummu ahlil jamaah, mereka disebut sebagai ahlu jamaah. Kalau tadi kan disebut sebagai ahlu sunnah karena ikut pada sunnah. Kenapa disebut ahlu jamaah? Li anna jamaata ya ijtima, karena arti jamaah itu artinya berkumpul, ya berkumpul, ijtima berkumpul, makanya itu adalah berkumpul dengan istri, ya khusus sebutan. Wadiduha al furqoh, kebalikannya adalah furqoh. Furqoh artinya adalah pecahan atau artinya perbedaan. Ya. Wal jamaah itu salah satu jamaahnya dicoret. Wal jama'atu humul mujtami'un. Jama'ah itu adalah mereka yang berkumpul. Alladzina ma farraqu dinahum wa kanu syi'a, itu orang-orang yang tidak memecah belah agama mereka sehingga mereka berkelompok-kelompok. Jadi selama berkelompok maka bukan jama'ah. Fa inna Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amara bil jama'ati wal ikhtilaf, memerintahkan untuk berkumpul dan itilaf artinya adalah melebur, ya, untuk apa namanya, untuk saling mengenal, saling membaur, ya. Wa dhammat tafarruqu wal ikhtilaf, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela perpecahan dan perselisihan, ya. Wahum ahlul jama'ati aidan, mereka juga sebut ahlul jama'ah. Kenapa? Ya annal ijma'ah wal aslus tsalitsu, karena yang disebut dengan ijma' itu adalah dasar agama kita. Yang pertama, kedua apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas. Ya. Kemudian adalah dasar yang ketiga, alladzina yataminuna alaihi min ilmi waddin, yaitu dasar ketiga yang disandarkan di dalam ilmu dan agama. Kalau sudah ijma, maka tidak ada boleh yang menyelisihinya. Menyelisih ijma berarti menyelisih dasar agama, ya. Faman qala bil kitabi was sunnati wal ijma'i kana min ahli sunnati wal jama'ah, barang siapa yang berkata, yang berpendapat sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma, maka dia adalah alusunnah wal jamaah. Maka alusunnah wal jamaah, dia tidak akan berkata-kata dengan kata-kata filsafat, dengan mengutip-ngutip perkataan orang kafir, karena sudah cukup dengan apa? Alkitab. Apalagi mengutip dengan perkataan dari kartun, ya. Apalagi baperan. Lanjut. Wa mimma yanbaghi an yu'lama anna qawlahu rahimahullahu hadha i'tiqadul firqatin najiyati la yalzamu minhu anna kulla man khalafa fi shay'in min hadzal i'tiqadi yajibu an yakuna halikan, fa innal munazi'a qad yakunu mujtahidan mukhti'an yaghfirullahu khata'ahu wa qad la yakunu fi dhalika min al-ilmi ma taqumu bihi al-hujjatu. Wa mimma yanbaghi ayyu 'alama, hal yang penting atau seharusnya diketahui, ini harus diingat baik-baik, ya. Anna qawlahu rahimahullah, bahwa perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadza i'tiqadu i'tiqadul firqatin najiyah, ini keyakinan kelompok yang selamat, ini tidak menjadikan atau tidak mewajibkan bahwa kullaman khalafa fi syai'in min hadzal i'tiqadi yajibu ayyakuna halika, bahwa tidak mesti setiap orang yang menyelisihi keyakinan ini pasti akan binasa. Artinya apa? Artinya tidak semua yang keyakinannya berselisihan dengan keyakinan yang ada di sini dalam kitab ini itu pasti celaka. Kenapa? Fa innal munazi'a qad yakunu mujtahidan mukhti'an. Karena mungkin saja orang yang menyelisihinya itu adalah orang yang berijtihad tapi dia salah ijtihadnya. Yaghfirullahu khata'ahu, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ya, seperti para ulama-ulama kita terdahulu. Ya, dia berijtihad kemudian salah. Karena itulah manusia, ya. Ulama saja salah kalau kita. Wa qad la yakunu fidzalika min al-'ilmi ma taqum bil hujjah, atau mungkin orangnya tidak punya ilmu. Dia hanya ikut-ikut ke orang. Kayak orang-orang kampung, ya, orang kampung di kita itu kan tidak disentuh oleh dai, dainya maunya berdakwahnya di kota-kota saja. Ya. Makanya orang kampung pada bodoh-bodoh, apa mereka ketika keyakinannya tidak sama dengan ini, lalu lalu mereka celaka? Tidak, mereka tidak cukup ilmunya, belum ada yang menyentuh dengan ilmu. Bahkan mungkin celaka dai tidak mendakwahinya, na'udzubillah. Lanjut, baca pesan. Wahwa iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Pada rahimahullahu zikra aqidatil firqatin najiyatil Mansurati ahli sunnati wal jama'ati bidzikril imani wa huwa amalun fil qalbi jima'uhu khusu'u wal al-khudu'u wal inqiyadu lil amri wa huwa naw'ani imanun ammun mujmalun wa imanun mufassalun. Wal imanul ammul majmalu huwal ladzi yajibu ala kulli ahadin fa innahu yajibu ala al-mukallafi ayyumina billahi wa rasulihi wa yuqirru bi jami'i ma jaa bihi ar-rasul min amril imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa ma amara bihi ar-rasulu wa naha bihaitsu yuqirru bi jami'i ma akhbara bihi wa ma amara bihi kama dzakara Allah ta'ala dzalika fi qawlihi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa qala wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Wa huwa al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Keyakinannya itu keyakinan ahlu sunnah jamaah atau kedepan najiyah adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, beriman kepada kebangkitan setelah mati, dan beriman kepada qadar baik dan buruknya. Bada rahimahullahu dzikra aqidatil firqatin najiyati al-mansurati ahli sunnati wal jama'ati bidzikril iman. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala memulai penyebutan akidah firqah najiyah, akidah kelompok yang selamat ini, akidah yang ditolong ini, yaitu akidah ahli sunnah wal jama'ah, dengan menyebutkan iman. Wa huwa amalun fil qalbi. Iman itu adalah amalan hati. Ya. Aslinya iman itu adalah amalan hati karena tidak bisa dilihat oleh mata. Orang beriman kepada Allah bisa dilihat dengan mata? Tidak. Semua rukun iman yang 6 itu amalan hati asalnya. Ya. Karena tidak bisa dilihat dengan mata. Lain dengan rukun Islam. rukun Islam itu bisa disaksikan oleh mata. Contoh, persyahadat bisa disaksikan? Bisa. Rukun Islam yang lima semuanya bisa disaksikan. Adapun iman itu amalan hati. Makanya iman itu tingkatan kedua setelah Islam, ya. Islam paling dasar. Kemudian iman seharusnya adalah ihsan. Ya, bukan yang ini. Yang ini masih jomblo, ya. Kemudian jamaat jima'uhu, kumpulannya atau dikumpulkan al-khudu'u wan inqiyadu lil amri, ya. Iman apa namanya? Iman itu adalah khudu', tunduk. Wal inqiyadu lil amri, dan ikut kepada perintah. Wa huwa naw'ani, iman itu terbagi menjadi dua. Iman yang satu dicoret itu imanun 'amun mujmalun. Iman yang pertama adalah iman yang umum dan global. Ya, mujmal artinya adalah global. Wa imanun mufassalun, dan iman yang detail atau iman yang terperinci. Fal imanul 'amul mujmalu, yang disebut dengan iman yang umum dan lagi global itu adalah walladhi yajibu ala kulli ahadin, adalah iman yang wajib atas setiap orang. Ya. Apa kewajibannya? Fa innahu yajibu ala al-mukallafi ayyumina billahi wa rasuli. Nah, ini iman yang umum itu adalah bahwa seorang mukallaf, siapa mukallaf? Mukallaf ini kita ini mukallaf, ya, mendapatkan tugas untuk beribadah kepada Allah. Bahwa setiap mukallaf itu berwajib untuk apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuqirru bi jami'i ma jaa bihi ar-rasul, dan mengakui semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak menentang sama sekali. Contohnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj." Ya, wahai para pemuda, jika kamu sudah mampu, maka menikahlah. Kenapa? Fa innahu ahsanu aghdul basari wa ahsanul farj, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ya. Itu harus menetapkan, mengakui. Nah, itu dilaksanakan. Jika dilaksanakan, maka pertanyakan imannya. Kena. Min amri imani. Tapi di sini Syaikhul Islam menyebutkan apa? Yang sebutkan apa namanya itu? Itu saya contoh di luar buku, ya. Dan buku ini sebutkan bahwa menetapkan apa yang dibawa Rasulullah SAW berupa apa? Berupa al-amri imani billahi, yaitu perkara iman kepada Allah. Malaikat-malaikatnya. Malaikat Allah ada berapa? Kamu tahu? Tidak punya. Banyak. Ada 70.000 yang masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari untuk beribadah, kemudian keluar lagi, dan yang sudah pernah masuk keluar tak akan pernah masuk lagi. Jadi jumlahnya berapa? Itulah yang saya juga tidak tahu. Ya. Yang jelas setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur untuk beribadah dalamnya, kemudian keluar lagi. Yang sudah pernah masuk tak akan pernah masuk lagi. Itu setiap hari. Sejak kapan? Wallahu a'lam. Sejak kapan? Sejak kapan? Wallahu a'lam. Sejak kapan? Ya. Dalam hadis seperti itu. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Ada berapa kitab Allah? Ada banyak. Hanya 5 yang 3 atau 4? 4. 4 yang diajarkan kepada kita, ya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya juga banyak. Wa yaumil akhir, beriman kepada akhir kapan datangnya? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Wa amara bi rasul wa nahah. Nah, ini yang tadi disebutkan. Percaya terhadap apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, fa man raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Ya. Dengarkan. Bi haitsu yuqirru bi jami'i ma akhbara bihi wa ma amara bihi. Nah, bagaimana kita beriman dengan perintah Rasul dan kepada larangannya? Dengan mengakui dan menetapkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa namanya? Melaksanakan apa yang semua diperintahkannya, ya. Kita tetapkan. Kama dzakara Allah taala fi dzalika qauluhu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Tapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab dan kepada nabi-nabi. Itu baru disebut kebaikan. Ya. Wa qala umay yakfuru billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur, ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia sudah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ya. Lanjut. Hadza huwa al-imanu mujmalu wajib 'ala kulli ahad. Fa inna man laqiya Allah bil imani bil jami'i ma ja'a bihi رسول مجمل مكرا بها بلغت من بما مكرا بما بلغت من بلغه من تفصيل الجملة غير جاهد لشيء من تفاصيلها فإنه يكون بذلك من المؤمنين إذ الإيمان بكل فضل من تفصيل ما أخبر به الرسول وأمر به غير مقدور للعباد للعباد إذ لا يوجد إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه يعبد بعض ما قاله الرسول ولذلك فإنه يصح الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار ومعلوم أن لا نحيط علما بكل شيء من ذلك على جهة التفصيل وإنها كل فإنما كل نفس كلفنا الإيمان وإنما كلفنا الإيمان بذلك في الجملة ألا ترى أن لا تعرف نعرف عدة من الأنبياء وكثيرا من الملائكة ولا نحيط بصفاتهم ثم لا يقدح ذلك في إيماننا بهم فلا يشترط في الإيمان بالمجمل العلم بمعنى كل ما أخبر به الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من آمن بما جاء به الرسول إيمانا مجملا ثم عمل بما علم أن الله أمر به مع إيمانه وتقواه وهو من أولياء الله تعالى. هذا هو الإيمان المجمل الواجب على كل أحد. Inilah iman yang global yang wajib atas setiap orang. Siapa saja itu, apakah umat Islam saja? Tidak. Semua manusia wajib beriman dengan iman yang global ini. Makanya tidak beriman dengan iman global ini, dia menjadi kafir. Jadi diwajibkan iman siapa? Semua manusia. Karena Rasulullah SAW diutus untuk umat Islam saja. Tidak ada, ya. Tidak ada umat Islam sebelum Nabi SAW. Jadi itu kepada seluruh umat manusia. Maka iman seperti ini wajib bagi siapa? Seluruh manusia. Ya, bukan umat Islam saja. Umat Islam insya Allah semuanya sudah beriman dengan ini. Hanya wajib untuk terus mempertahankan dan mempelajari serta mengamalkannya. Ya. Fa inna man laqiya Allah bil imani bi jami' ma ja'a bihi rusulu bihi rusulu mujma'lan muqirran bima balaghahu min tafsil al-jumlati ghairu ja'il min syai'in min tafasilha fa innahu yakunu bidzalika min al-mu'minin. Sungguhnya barang siapa bertemu Allah dengan iman terhadap semua yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global, mukirran, mengakui dan menetapkan bima balaghahu min tafsiril jumlati, menetapkan apa dengan rincian-rincian dari yang global itu yang sampai kepadanya, karena ada yang tidak sampai nanti ya. Ilmu itu kan tidak semuanya sampai kepada kita, tapi yang sampai kepadanya dia imani, dia tetapkan, dia yakini. Ghairu jahidin min tafasiliha, dia tidak mengingkari dari rincian-rincian dari iman yang global tersebut. Fa innahu ya bidzalika minal mu'minin, maka dengan itu dia sudah menjadi orang yang beriman. Kenapa? In al-iman bi kulli fardin min tafasiri ma akhbara bihi rasuluhu wa amara bihi ghairu maqdurin lil'ibad. Kenapa? Karena untuk beriman dengan setiap partikel, ya, setiap unsur rincian yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mampu untuk diketahui oleh seorang manusia. Ya. Seorang manusia tidak akan bisa menguasai seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak mampu. Kenapa? Karena manusia di kemampuannya terbatas. Yang penting apa? Secara global diimani. Itu yang pertama. Yang kedua, yang detailnya, ya, yang rinciannya, yang dia ketahui, yang dia pelajari, dia imani. Adapun yang dia tidak ketahui, dia imani secara global. Itu saja, ya. Idh la yujadu ahadun illa wa qad khafiya alaihi ba'du ma qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pas setiap orang itu pasti ada sabda Nabi yang dia tidak ketahui. Pasti. Sedangkan sahabat saja kan tidak semua tahu. Ya. Ada diriwayatkan oleh ini tidak meriwayatkan. Ada diriwayatkan oleh ini itu tidak meriwayatkan. Seperti itu. Ya. Tidak semua yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh semua manusia. Walidzalika fa innahu la yashul imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal akhir wal jannati wan nari wa ma'lumun anna la nihita ilma bi kulli syai'in min dzalika ala jihati tafsir. Oleh karena itu tidaklah sah iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan akhir, juga iman kepada surga dan neraka, sebagaimana kita diketahui bahwa kita tidak bisa mengetahui rincian iman terhadap masing-masing. Contohnya pada malaikat, kita hanya bisa mengimani malaikat secara global dan sebagian rinciannya. Sedangkan kita jumlah malaikat saja tidak tahu, ya. Tapi kita hanya beriman. Contohnya ada malaikat Jibril, ada Mikail, ada mungkar nakir, itu kita imani. Yang nama-namanya kita tidak ketahui, ya sudah, kita iman mereka ada. Umur malaikat tidak tahu, tidak ada. Nabi tidak pernah mengajarkan, tapi kita beriman bahwa malaikat itu adalah hidup dan ada. Seperti itu. Kitab-kitab yang kita ketahui empat, yang lainnya ada. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam, yang kita ketahui pun cuma Quran. Ya, itu rincian, tidak semua rincian itu diketahui oleh kita. Dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau diwajibkan semua rinciannya kepada kita, berarti Allah sudah memberikan satu apa? Memberikan satu tugas yang kita tidak mampu untuk melaksanakan. Pada Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban pada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya, ya. Seperti apa? Seperti menikah itu kan sesuai kemampuan, maka laksanakan. Wa inna ma kullifna al-imana bidzalika fil jumlah. Kita hanya diberikan tugas untuk mengimani semua itu secara global. Secara global. Ala taro, tidakkah engkau lihat anna la na'rifu 'iddatan minal anbiya? Kita tidak tahu jumlah para nabi itu. Ya, yang kita ketahui itu 25. Yang tidak kita tahu banyak sekali, ya. Itu tidak sampai 10% yang diajarkan kepada kita, ya. Wa katsiran minal malaikah, sebagian besar malaikat kita tidak tahu, ya. Jangankan nama-namanya, jumlahnya saja kita tidak tahu, ya. Wala nuhitu bi sifatihim, kita tidak tahu sifat-sifat para nabi, sifat-sifat malaikat kita tidak tahu, ya. Sifat-sifat sahabat kita tahu tidak? tidak, ya, padahal masih dekat dengan kita, ya. Summa la yaqtahu fidzalika fi imanina bihim. Dan apa namanya? Ketidaktahuan kita tentang hal-hal yang rinci dalam hal itu sama sekali tidak merusak iman kita sama sekali kepada mereka. Ya. Karena yang penting itu adalah beriman secara global. Fala yushtaratu fil imanil mujmali al-ilmu bima'na kulli ma akhbaru bihi. Tidak disyaratkan dalam iman yang global itu adalah mengetahui makna setiap yang diberitakan. Contoh, apa arti Jibril? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, kan? Yang penting kita tahu ada malaikat namanya Jibril saja. Ada yang namanya namanya Mikail, apa artinya? Tidak ada yang tahu, kan? Nah, sudahlah. Yang penting kita beriman ada malaikat namanya Mikail. Ya, seperti itu. Selesai. Allahu wa Rasuluh. Ya. Jadi kita hanya beriman secara global terhadap apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Fakullu man amana bima ja'a bihi rasulu iman mujalan mujmalan. Setiap orang yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW secara global, tsumma amila bima 'alima. Nah, ini dia. Kemudian mengamalkan apa yang diketahui. Jadi itu diamalkan, bukan kemudian dijadikan alasan, ya. Anna Allah amara bihi, ya, dan ketahui bahwasanya Allah memerintahkan. Kalau sudah tahu Allah memerintahkan, maka diamalkan. Ma'imanihi wa taqwahu, dengan keimanan ketakwaan. Fahuwa min awliya'illahi ta'ala, maka dia termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika nanti kalau menikah itu tujuannya bukan hanya sekedar biar bersatu, tapi tujuannya adalah untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah seumur hidup 24 jam sehari. Makanya disebut setengah agama, ya. Kalau jomblo belum dapat itu. Ikhra. Soalnya. Pajir. Wa awalu ma yajibu imanu bihi ala kulli ahadin. Ahadin. Al-imanu bihadihi. Al-imanu bihadihil usuli wal qawaidi sittati allati la yakunu ahadun mu'mina illa bima biha illa biha wa hiya kama yali awalan al imanu billahi ta'ala wa yatadammanu zalika al imana birububiyatillah wasifati kamalihi wa nu'uti jalalihi wa asma'ihi al-husna wa ummi kud qudratihi wa masihatihi wa kamali ilmihi wa hikmatihi wa isbata ma asbatahu li nafsihi wa tanzihahu amma nazzaha nafsahu anhu. وأول ما يجب الإيمان به على كل أحد. Hal pertama yang wajib diimani oleh setiap orang, ya, al-imanu bihadhil usul, yaitu beriman kepada dasar-dasar ini, wal qawaidi sitta, dan beriman kepada kaidah-kaidah yang enam, allati la yakunu ahadun mu'minan illa biha. Kaidah 6 itu yang apa? Di mana seorang tidak akan menjadi beriman kecuali dengannya, yaitu dengan kaidah yang 6 ini. Wa hiya kama yali, yaitu awalan yang pertama, al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ifradu ma'u dhalik, beriman kepada Allah itu mencakup al-imana birububiyatillah, beriman kepada rububiyah Allah. Rububiyah Allah artinya mengakui Allah sebagai pencipta, pemilik dan pemelihara. Itu arti rob, ya, pencipta, pemilik dan pemelihara. Wa sifatu kamalihi, beriman dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nu'ti jalalihi, dan beriman kepada atribut-atribut keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asma'ihi al-husna, beriman kepada nama-nama Allah yang terbaik. Tidak ada yang nama yang terbaik selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umumi qudratihi wa masyiatihi, beriman kepada keumuman kekuasaan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah mempunyai keumuman, mempunyai kekuasaan dan mempunyai kehendak yang tidak terbatas. Wa kamalu ilmihi wa hikmatihi, dan beriman kepada kesempurnaan ilmu dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa itsbatu ma athbathahu li nafsi, kemudian apa? Menetapkan apa yang Allah tetapkan atas dirinya. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah beristiwa bersemayam di atas arsy, maka kita tetapkan Allah bersemayam di atas arsy. Ketika Allah mengatakan apa namanya? Yadullah fawqa aydihim. Ya, Allah punya tangan. Maka kita tetapkan Allah punya tangan. Tapi kita tidak bertanya seperti apa tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak akan sanggup mengetahuinya. Kita tidak akan sanggup untuk mengetahui sesuatu yang tidak terlihat, ya. Jangankan untuk mengetahui sifat Allah, apa namanya, sifat Allah secara hakikatnya, ya, secara bentuk aslinya seperti apa. Tidak akan yang dekat dengan kita, kita tidak tahu kan. Apa itu? Apa yang dekat dengan kita? Akal. Punya akal kan? Di mana akalnya? Tahu akalnya di mana? Tapi punya. Tapi yang tahu tempatnya di mana? Banyak tertinggal di lokasi. Di duri tinggal. Di duri. Tak mungkin kan? Nah, itu kita menanya apa namanya, menentukan akal tidak di mana, tidak tahu, tidak bisa. Kita putus asa. Yang penting yakin punya akal di mana? Entah, yang penting aduh katakan gitu. Ya. Bagaimana dengan Allah yang sama sekali tidak ada apa, tidak bisa kita lihat, yang maha gaib? Kita mempertanyakan, gitu kita. Ya, kenapa? Karena mempertanyakan sesuatu yang tidak mungkin kita ketahui. Kalau ingin melihat Allah, maka berdoalah, berhamalah agar masuk surga, nanti kita bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa tanzihahu amma nazzaha nafsahu anhu, dan menyucikan Allah atau menjauhkan Allah dari hal-hal yang Allah sendiri menjauhkannya, yaitu menjauhkan sifat-sifat buruk. Seperti apa? Allah ngantuk, ya, Allah pernah Allah ngantuk. Ya, ayun qayyum, yang hidup dan tidak pernah tertidur sama sekali. Ya, aja. Wa minal imani billahi ta'ala tauhiduhu wa ikhlasuddini lahu fi ibadatihi, bal huwa qalbul imani wa awwalul islami wa akhiruhu. Tsaniyan, al-imanu bil malaikati wa yatadammanu dhalika al-imana bi annahum ahya'un natiquna wa annahum makhluquna min nurin wa annahum la yahsi adadahum illa Allah wa anna lahum minal ulumi wal ahwali wal iradati wal a'mali ma la yuhsihi illa dzul jalali wa annahum mu'abbaduna ay muzallaluna musarrafuna madinuna maqhuruna lillahil wahidil qahari jalla wa ala wa yatadammanu aidan al imanu biman sammahu Allahu minhum fi kitabihi aw ja'at bihi sunnatu. Wa minal imani billahi ta'ala tauhiduhu, Termasuk beriman kepada Allah adalah mentauhidkannya atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasu dinillahi fi ibadatihi, dan mengikhlaskan agama hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Bal huwa qalbul iman, itu adalah intinya iman. Intinya iman adalah apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada iman tanpa tauhid, ya. Percuma kita mengakui iman Allah, apa, mengakui sifat-sifat Allah, tapi kemudian kita mengutukkan Allah dalam peribadatan, ya. Wa awal islami wa akhihi, dan tauhid itu adalah awal dan akhirnya Islam. Islam di awal dengan tauhid, di akhir dengan tauhid. Tengah-tengahnya tauhid juga, ya. Semuanya intinya tauhid semua. Tsanian, yang kedua, dan kaidah yang kedua, apa, dan iman itu adalah al imanu bil malaikat, iman kepada malaikat. Wa tadun mangalika, beriman kepada malaikat itu mencakup apa? Al imanu bi annahum ahya'an ahya'un natiqun, beriman bahwa mereka itu hidup dan berbicara. Nah ini, ya, malaikat itu berbicara, bukan bisu, ya. Wa annahum makhluquna min nur, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ya. Wa annahum la yuhsi 'adadahum illa Allah, bahwasanya malaikat itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lahum minal 'ulum, bahwasanya mereka mempunyai ilmu. Wal ahwal, keadaan-keadaan. Wal iradat, mempunyai keinginan-keinginan. Wal a'mal, dan punya amal-amal. Ma la yuhsihi illa dzul jalal, yang tidak diketahui kecuali ada Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum mu'abbadun, bahwasanya malaikat itu ditundukkan untuk ibadah. Umudallalun, dan ditundukkan, ya, musarrafun, di apa namanya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Madinuna mahurun, mereka itu sama sekali tidak bebas, ya. Karena hanya ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang mengatakan aku punya pasukan malaikat, pasti bohongnya. Ya. Walaupun tuh kiai besar kalau mengatakan aku punya pasukan malaikat, itu pasti bohongnya. Kenapa? Karena malaikat itu hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ini pelajaran tapi. Iya, Pak. Jamnya kapan aja? Bisa konfirmasi ke gurunya langsung, Pak. Oh, guru. Heeh. Belajar di sini apa di sini? Untuk anaknya, Pak, ya. Iya, ya, bisa insyaallah. Atau dengan Bogi nanti, Pak, dengan. Atau kita minta datanya dulu, Pak, bisa? Nanti dihubungi. Kenapa saya, Pak? Rizky. Rizky. Nomor WA-nya ada, Pak? 0819 7201 7201 4 80 4 80 8 0 7201 4 80. Iya. Namanya Pak Rizky. Jadi paling ya, dikabarin, Pak, di WA kan ketika pembulannya. Terus nanti sebelum mulai ya, ada kumpul dulu sama wali. Gurunya ada ya? Sudah ada. Berapa jam biasanya? Seharinya satu setengah jam. Sampai dua jam. Tergantung sama gurunya sih nanti. Ini tahsin aja terus ngaji sekalian? Dari tahsinnya, Bu. Dari perbaikan bacaan sampai tahsinnya. Oh, iya. Sistemnya kayak refund gitu juga sih. Udah berapa anak? Ya, sekarang dua sih. Nanti kalau masih sedikit sih bisa gabung-gabung dulu aja. Setiap hari apa? Sebenarnya apa sih, tergantung kesepakatan sama gurunya aja, karena gurunya stay di sini. Jadi dari anaknya bisa hari apa, menyesuaikan dengan gurunya, seperti itu. Nah. Ya, Pak, ya? Mohon maaf, Pak, ya, ada kegiatan. Kok mana ini? Lillahil wahidil qahari jalla ala, bahwa mereka itu ditubuhkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, ya, yang Maha Kuasa. Dan beriman kepada malaikat juga mencakup al-imanu biman sambahullahu minhum. Beriman dengan Allah yang sebutkan namanya di dalam kitabnya au ja'at bihi sunnah, atau sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kita tidak ketahui namanya, maka kita imani secara global bahwasanya mereka ada dan sifat-sifat yang tadi disebutkan dalam kitab ini. Ya. Lanjut. Salisan. Salisan. Salisan. Salisan. Al-imanu bi kutubillahi wa billahi ta'ala, wa yataadammanu dhalika al-imana bi kulli kitabin anzalallah wa bima tammallahu min kitabihi fi kutubihi fi kitabihi min at-taurati wal injili wal zaburi khassa wa anna allahu siwa dhalika kutuban wa anna lillahi siwa dhalika kutuban anzalaha ala anbiya'ihi la ya'rifu asma'aha wa 'adadaha illa allazi anzalaha wa yatadammanu aidan al-imana bil qur'anil 'azim wa annahu kalamullahi munazzalun ghairu makhluq minhu bada'a wa ilayhi ya'udu kama sayati takriruhu wa huwa al-mutakallam mutakallimu bil qur'ani wat tawrati wal injili wa ghairi dhalika min kalamihi wa yatamayyazul qur'anu an sa'iri kutubillahi bin nisbati li hadhil ummati bi wujubil tiba'i tasdiqan li anja li akhbarihi wa amalan bi ahkamihi rabi'an al-mas. Talisan yang ketiga dari kaidah yang enam itu, al-iman bi kutubillahi ta'ala, beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatadammanu dhalika, itu mencakup al-iman bi kulli kitabil anzala Allah, beriman dengan setiap kitab yang Allah turunkan. Ada berapa? Wallahu a'lam. Wa bima sammallahu min kutubihi fi kitabihi, dan beriman dengan setiap kitab yang Allah sebutkan nama-namanya di dalam kitabnya, seperti Taurat, Injil, Zabur secara khusus. Wa anna lillahi siwa dzalika kutuban anzalaha ala anbiya'i, dan semuanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. La ya'rifu asma'aha wa 'adadaha illa allazi anzalaha, tidak ada yang tahu, ya, nama-nama kitab-kitab tersebut. Tidak juga ada yang tahu jumlahnya kecuali yang menurunkannya. Siapa itu? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Walitadhammanu aidan, dan juga mencakup al-imana bil Qur'anil 'azim, beriman kepada Al-Qur'an yang agung ini. Wa annahu kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya. Munazzalun ghairu makhluqin, diturunkan oleh Allah dan tidak diciptakan oleh Allah. Ya. Minhu bada'a, dari Allah dimulai. Wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah akan kembali. Kama sayati taqriru, sebagaimana akan disebutkan nanti pembahasannya. Fa huwa al-mutakallimu bil Qur'ani wa Taurati wal Injil. Dialah Allah yang berbicara dengan tentang Al-Qur'an. Ya, berbicara dengan Al-Qur'an, dengan Taurat dan Injil. Wa ghairu dzalika min kalamihi, dan kalam-kalam Allah yang lainnya. Wa itamazu Qur'an an sa'ir kutubillahi binisbah li ummati bi wujubi ittiba'ihi. Perbedaan Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lain bagi umat Islam Luasnya Quran wajib diikuti. Sedangkan umat kitab-kitab lain kita hanya wajib percaya saja, tidak wajib mengikutinya. Apalagi kitab-kitab selain Al-Quran sudah disawengkan, maka kita tidak wajib untuk mengikutinya. Ya. Wa tasdiqan li akhbarihi, dan kita wajib untuk percaya kepada kabar-kabar dalam Al-Quran. Ya, seperti kabar kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Musa Fir'aun, kisah Su'aib, kisah Luqman, kisah Khidir, kisah banyak lagi kisahnya, ya, kisah Nabi Sulaiman, kisah Romeo Juliet tidak ada, bengak itu. Wa amalan bi ahkamihi, dan mengamalkan hukum-hukumnya. Ya, jadi dalam hukum itu ada, contohnya surat An-Nisa ada hukum yang wajib dilaksanakan. Surat An-Nisa yang ketiga itu apa? Fankihu. Fankihu ma Allah balakum minan nisa matna wa thulatha warubah. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum. Ya, nikahilah oleh kamu perempuan-perempuan yang kamu kendaki, 2, 3, atau 4. Jika tidak mampu cukup 1. Tidak ada namanya nikahi 0, ya. Oh, ya. Lanjut. الإيمان بالرسول ويتضمن ذلك الإيمان بكل نبي أرسله الله وبما سمّى الله كتابه من رسوله وبأن الله سواه رسولا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده وأن الله أرسله إلى جميع ثقلين من الإنس والجن قال الله تعالى وما أرسلنا إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وهو ختام الرسل ليس بعده نبي ينتظر ولا كتاب يرتقب وروى مسلم من طريق سليم ابن خبير عن أبي هريرة مرفوعا والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسل به إلا كان من أصحاب النار. رابعا يعني تنفت الإيمان بالرسل beriman kepada Rasul. Dan itu mencakup al-imana bi kulli nabiyyin arsalahu Allah, beriman dengan setiap nabi yang Allah utus. Wa bima samallahu fi kitabihi min rusulihi, dan beriman dengan nama-nama rasul yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Wa bi anna Allah siwahu rusulan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mempunyai rasul-rasul dan nabi-nabi selain mereka. La ya'lamu asma'ahum illa alladhi arsalahum, tidak ada yang tahu nama-nama mereka kecuali yang mengutusnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelahnya. Makanya Mirza Ghulam Ahmad itu bukan nabi tapi pembengah, ya. Wa anna Allah arsalahu ila jami'i tsaqlaini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada tsaqlain. Tsaqlaini yaitu apa? Jin dan manusia. Wa qala ta'ala, Allah firman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Dan sungguh kami tidak mengutusmu kecuali kepada manusia secara keseluruhan, basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, dan itu jelas. Ya. Dari sekian miliar umat manusia di dunia, umat Islam tidak sampai setengahnya. Umat Islam termasuk yang sedikit dibandingkan umat yang lain. Kenapa? Aktsarun nasi la ya'lamun. Sebagian besar manusia tidak tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan untuk seluruh umat manusia. Mereka menyangkanya Nabi orang Arab, ya. Padahal juga Isa itu Nabi orang Yahudi. Harusnya konsisten. Mereka itu tidak punya nabi kalau begitu. Ya, selain orang Arab dan orang Yahudi tidak punya nabi kalau begitu. Ya. Seharusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard." Katakan, wahai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard, yaitu Allah yang mempunyai kekuasaan langit dan bumi. Ya, berarti Allah berkuasa atas kita tidak? Sebetulnya kan bukan berkuasa atas langit dan bumi. Di sini ada keterusannya, waman fihinna, dan semua yang ada di antara keduanya. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah." Nabi masa lalu itu hanya diutus bagi umatnya saja. Ya. Selain apa? Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa bu'itsu ila an-nasi 'amah," sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia secara umum. "Wa huwa khatamur rusul," beliau adalah penutup para rasul. "Laisa ba'dahu nabiyyun yuntadhar," tidak ada nabi setelahnya yang ditunggu-tunggu. Yang akan ditunggu bukan nabi setelahnya. Itu apa? Hah? Gak perlu ditunggu, ya. Kita menunggu kematian semuanya. "Wala kitabun yurtaqab," dan juga tidak ada kitab yang diintai-intai sekarang ini, untuk turun lagi tidak ada, karena sudah final dengan adanya Al-Quran. "Warawa muslimun min tariqi Sulaim ibn Jubair," Muslim meriwayatkan dari jalan Sulaim ibn Jubair, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi," dan demi zat yang tangan Muhammad, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wa la nasrani," tidak ada seorang Yahudi dan Nasrani mendengar tentangku dari umat ini, Yahudi dan Nasrani umat ini, yaitu umat setelah Nabi Muhammad SAW ini. "Ya, summa yamutu wa la yu'minu billadhi ursultu bihi," kemudian mereka mati. Ia mati tanpa beriman kepada Rasulullah SAW dan tidak beriman kepada apa yang dibawa Rasulullah SAW, illa kana min ashabin nar, kecuali dia penghuni neraka. Maka kita jangan ragu-ragu untuk mengatakan selain muslim itu adalah kafir. Kenapa? Memang mereka kafir. Kalau mereka marah sebut kafir, ya jangan jadi kafir, kan begitu. Ya. Coba seperti Fajir bilang, dasar laki-laki marah tidak? Tidak. Nah, ini mulai laki-laki, ya. Tapi cuma sebut dasar lekong. Lekong. Langsung tegak telinga dia itu, ya. Gitu, karena apa? Orang kalau marah sebut karena tidak. Karena tahu sebutannya itu adalah sebutan buruk. Ya. Nah, kalau kita sebut dasar muslim, alhamdulillah, kan gitu. Ya, lanjut. Kalau misal al-imanu bil yaumil akhirin wa huwa ba'su rawal Bukhari min hadisi Abi Hayyana At-Tamimi an Abi Zur'ata an Abi Hurairah an Abi Hurairah wa tu'mina bil ba'si bil ba'sil akhir akhiri san wa wayata manu sama dalika al imanu al imana bi kulli ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da mauti al mauti ba'da al mauti yashadu lahuma fi riwayati li ahmada min tariqi abni umar ibnu umar an abihi marfu'an an tu'mina billahi wa malaikatihi wal jannati wan nari wal ba'si ba'da mauti wal qadari kullihi wa sayati li hadza bastun wa bayanun fi hadhihi ar-rasuli hadhihi ar-risalati al-mubarakati insya Allah ta'ala. Terus sadisan al-imanu bil qadari khairihi wa sarrihi wa sayati bastun wa bayanun li hadzal asli fi hadhihi rasulati fi hadhihi risalati al maut al mubarakati insyaallah ta'ala. Khamisan, yang kelima, al imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa huwa al-ba'tu, maksudnya adalah hari kebangkitan. Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Abu Hayyan At-Tamimi, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, wa tu'minu bil ba'ti al-akhiri, dan beriman kepada hari kebangkitan yang terakhir. Wa idza manu dalika, nah itu mencakup al-imana bi kulli ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima yakunu ba'da al-maut, yaitu beriman dengan semua kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang akan terjadi setelah kematian. Jadi setelah mati itu bukan selesai masalah, justru ada masalah baru yang mungkin tidak akan pernah selesai. Makanya tidak ada namanya kematian, apa namanya itu, semua di apa, berakhir dengan kematian. Kematian bukan akhir, tapi kematian itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang tanpa akhir. Hidup kita ada akhir di dunia, tapi setelah mati tidak ada perjalanan, tidak ada akhirnya lagi. Makanya na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya kita tidak boleh mengatakan RIP, ya, rest in peace. Kenapa? Apa kita tahu dia itu akan tenang dari kuburnya? Ya, apalagi orang kafir disebut RIP. Jelas akhir, ya, di dunia saja dia tidak tenang hidupnya, di akhirnya suruh apa, kita doakan tenang, ya. Sedang seorang muslim pun banyak ada, ya, atau mungkin bahkan banyak yang dia disiksa di kuburnya karena apa, karena amal-amal yang seperti apa, dia tidak cebok ketika apa, ketika buang air kecil, ya, atau tidak sembunyi ketika buang air kecil, atau karena suka mengadu domba, ya, na'udzubillah min dzalik. Kita percaya kepada itu semua. Wa yatamanu alim yashhadu lahu fi ma riwayati li Ahmad. Hal itu dibuktikan atau disaksikan dalam riwayat Ahmad dari jalan Ibnu Umar dari ayahnya. Siapa ayahnya sini mati? Ibnu Umar dari Umar. Ayahnya siapa? Umar. Umar Ibnu Khattab. Ibnu Khattab ya, kalau riwayat Ibnu Umar sahabat cuma satu itu Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari ayahnya secara marfu, antu'mina billahi wa malaikatihi wa jannati wan nar. Beriman, kau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, surga dan neraka, wal ba'ti ba'dal mauti wal qadari kullihi, dan beriman kepada kebangkitan setelah mati dan beriman kepada qadar secara keseluruhan. Dan insyaallah keterangan dan penjelasan lebih lanjut akan ada dalam kitab ini. Kemudian yang keenam, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada qadar baik dan buruknya. Insyaallah penjelasan selanjutnya dalam kitab ini. Kita akan harus baca secara komplit, jadi ingin tahu. Kecuali kalau kita tidak penasaran, dan kalau tidak penasaran berarti bukan penuntut ilmu. Lanjut. Lanjut, Ustaz. Wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Hadha syuru'un fi bayani ba'di ma yatadammanahu al-imanu billahi wa huwa al-imanu bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi wal qawlu asyamilu fi jami'i hadzal bab ma ajma'a alaihi salaful ummati wa immatuha min annahum yasifunallaha ta'ala bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Qala al-imamu Ahmadu la yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsahu aw bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazu al-Qur'anu wal haditsu wa dhalika anna man ta'ammala nususa al-kitabi wa sunnati wajadaha fi ghayatil ihkami wal itqani wa annaha mustamilatun ala taqdisi lillahi ala kulli naqsin wal isbati likulli kamalin wa hadhihi tirazatu al-madhkuratu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin tumahhidu sabila ahli sunnati wal jama'ati wa tariqata salafil ummati wa immatiha wa tukhallisuha min ad-dalalati wal bid'ati fi hadzal babi wa yatabayyanu dhalika bi bayani ma tadammanathu hadhihi al-ihtirazatu wa min al-iman billah, termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabih, yaitu beriman dengan apa yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya. Allah sudah menyifatkan dirinya sendiri dalam kitabnya, maka kita imani. Jangan kita kemudian tolak. Sedangkan begini, ketika contohnya Ihsan mengatakan, aku punya tangan dua. Kemudian Fajir mengatakan, tidak, kau tak punya tangan. Marah tidak? Marah. Kenapa? Yang punyanya saja ngakui kok orang lain rempong, ya. Apa namanya itu menolaknya. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dirinya dia punya tangan, kemudian kita mengatakan tidak punya tangan. Apa itu kurang ajar namanya? Sangat kurang ajar. Ya, sedangkan kita tidak mengakui sifat yang diakui seorang sendiri, kita kurang ajar. Ya. Siapa yang lebih tahu dirinya sering dirinya sendiri? Ya. Kalau manusia mungkin saja mengakui sesuatu yang tidak ada, tapi Allah tidak mungkin. Ya. Yang diakui Allah ada sesuatu yang pasti. Ya, maka kita beriman. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad, dan juga beriman dengan yang disifatkan oleh rasulnya Muhammad SAW. Kenapa kita beriman dengan sifat Allah dalam hadis Nabi? Karena Nabi SAW tidak pernah berdusta. Dalam surat An-Najm ayat ketiga atau keempat, Allah firman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, tapi yang dibicarakan Nabi semuanya adalah wahyu. Jika itu berupa ajaran agama. Min ghairi tahrif, tanpa menyelewengkan. Wala ta'til, tanpa menghilangkan. Min ghairi takyifin, dan tanpa menggambarkan. Wala tamtilin, dan tanpa menyerupakan. Nah, kita nanti perbedaan takyif dan tamtil akan kita ketahui. Hadza syuru'un fi bayani ba'dhi ma yataḍammahu al-iman billah. Ini terdapat di dalam penjelasan sebagian yang tercakup pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Al-iman bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama Allah pada 99 yang wajib diketahui, selebihnya itu banyak. Ya, kenapa? Manusia saja kalau semakin apa? Semakin mulia, semakin banyak sifatnya. Ya. Dermawan, baik hati, rendah hati, wah terus banyakkan sifatnya. Coba manusia cuma punya sifat satu sifat, siapa? Sifatnya pemalas, selesai. Ya, berarti itu manusia paling apa? Paling dibenci orang. Allah Subhanahu Wa Taala sempurna, maka sifatnya pun nama-nama sifat-sifatnya sifat-sifat terbaik. Nah, sifat-sifat sempurna, nama-namanya yang namanya terbaik. Ya. Wa al-qawlu syamilu fi jami' hadhihi hadzal bab. Ini merupakan perkataan yang mencakup dalam semua bab ini. Ma ajma' alaihi salaful ummah, yang disepakati merupakan ijma' pendahulu umat ini. Siapa itu? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa aimmatuha, dan juga disepakati oleh para imam-imam. Yaitu apa imam? Terutama imam yang empat. Ya, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ya. Min annahum, bahwa mereka sepakat apa? Yasifuna Allah Ta'ala bima wasofa bihi nafsah. Bahwasanya mereka sepakat untuk mensifati Allah dengan yang Allah sifatkan dirinya sendiri. Ya. Wa bima wasofa bihi Rasuluh, dan beriman dengan apa yang Rasul sifatkan terhadap Nabi, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Seperti Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah mempunyai dua tangan, makilta yadaihi yamin, dan dua tangan Allah itu adalah kanan. Selesai sampai di situ. Jangan kita bayangkan. Kenapa? Karena bayangan kita pasti salah dan pasti dosa kita membayangkan. Jangan bayangkan Allah punya tangan seperti kita. Karena walaupun sama-sama nama tangan, belum tentu sama. Bentuknya sama. Sedangkan manusia saja tangannya berbeda-beda, ya. Coba kalau tangan Isan ditukar dengan tangan Dewi. Ya, Isan jadi melambai-lambai jadinya. Seperti itu kan jadinya. Jadi jangan samakan, ya. Min ghairi tahrifin, tanpa menyelewengkan, wala ta'til, tanpa menghilangkan. Wa min ghairi takyifin, tanpa menggambarkan, dan wala tamtsilin, tanpa menyerupakan. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsah. Allah tidak disifati kecuali dengan yang dia sifatkan untuk dirinya sendiri, atau dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan padanya. La yutajawazul Qur'an wal haditsu. Al-Qur'an dan hadis tidak boleh dilampaui. Ya, kalau dilampaui menjadi apa? Menjadi kemarin puasan menjadi togut. Karena togut itu artinya apa? Melampaui batas. Jadi kalau kita melampaui batas dalam ini bisa menjadi togut. Ya. Wadzalika, hal itu kenapa? Man ta'ammala nususul kitab wa sunnati wajadaha fi ghoyatil ihkami wal itqan. Bahwasanya bagi orang yang merenungkan teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia akan mendapatkan bahwa sudah sangat tegas dan teliti Al-Qur'an itu. Artinya apa? Tegas menyatakan, detail di dalam menyebutkan wa annaha mustamilatun 'ala taqdisi lillahi min kulli nafsi an kulli nafsi. Bahwasanya kitab dan hadis itu, Al-Qur'an dan hadis itu mencakup penyucian Allah dari semua kekurangan. Artinya tidak ada kekurangan buat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat marah pun bukan kekurangan bagi Allah. Kenapa? Karena Allah tidak akan marah kecuali karena kebenaran. Contoh begini. Ya. Contoh. Nanti contohnya Fajri. istrinya ada yang nyolek, tak marah. Marah. Enggak, kalau tak marah itu terpuji tidak? Tidak. Kenapa? Sebutkan laki-laki banci, kan begitu? Ya, sebut banci kan? Kalau sepertinya istrinya ada yang nyolek tidak marah. Jadi marah itu tidak mesti tercela. Tercela. Ada marah yang terpuji ketika marah dalam kebenaran. Dan Allah selalu marahnya dalam kebenaran. Kalau kita kadang marahnya tanpa sebab, ya. Kadang-kadang marah karena baper, ya. Baca status, statusnya buat orang kita yang kesindir. Kamu-kamu, ah, ya. Nah, kalau baperan jangan main medsos. Baik. Wa itsbati likulli kamalin, dan menetapkan semua kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia sempurna? Tidak. Bagaimana manusia mau sempurna? Sedangkan dalam perutnya saja ada sesuatu yang dibuang, orang pun tidak ada mau menampung, ya. Manusia itu ditakuti, dicintai ketika apa? Ketika masih bernyawa. Coba sudah tidak bernyawa, sudah tinggalkan depan rumah, tak ada yang mau. Ya. Tak akan mau. Ditinggal di ruang tamu, tak akan ada mau ajak cakap, ya. Tak sempurna manusia itu. Wa hadhihi al-ihtirazat al-madhkurah, dan pagar-pagar, batasan-batasan yang disebutkan di sini, batasannya apa? Min ghairi tahrif, tanpa menyelewengkan. Wa la ta'til, tanpa meniadakan. Wa min ghairi takyif, dan tanpa menggambarkan. Wa la tamtsil, dan tanpa apa namanya? Tanpa menyerupakan. Tumahidu sabila ahli sunnah wal jamaah, itu memurnikan jalannya ahli sunnah jamaah, dan memurnikan jalan salaful ummah, para pendahulu kita dan imam-imamnya. Wa tukhallisuha minad dhalalah wal bid'ah fi hadzal bab, dan apa, membebaskan mereka dari kesesatan dan bid'ah dalam bab ini. Bab apa? Bab nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tersesat dalam sifat Allah, sehingga sifat Allah dibatasi, ya. Sedangkan manusia saja kalau punya sifat terbatas, berarti manusia terbatas, ya. Bagaimana Tuhan sifatnya terbatas? Tuhan apaan itu? 10 sifat. Ya, sifatnya cuma sekian gitu, Pak. Tak sampai 25 sifatnya, Masya Allah. Ya, sifat Tuhan yang sangat miskin itu, ya. Masa kita punya Tuhan bisu? Ya, alhamdulillah. Tak mungkin Tuhan bisu menciptakan manusia yang cerewet. Ya kan? Nah, tak mungkin. Baik. Wa tariqatu salafil ummah wa imadawat. Wa yatabayyanu dzalika bi bayani ma tadammatu hadhihi al-ihtirazat, dan itu jelas dengan menerangkan apa yang tercakup dari batasan-batasan tadi. Batasan apa? Batasan tidak menyelewengkan, tidak meniadakan, tidak menggambarkan, dan tidak menyerupakan. Itu jadi sifat Allah, terima apa adanya, selesai. Ya. Amrodo. Al-muradu terangkan. Al-muradu bitahrifi. Al-muradu bitahrifi at-ta'wilul mazmumul batilul ladhi huwa surful labzi anil ihtimalir rajihi ilal ihtimalil marjuhi kata'wili man ta'awwal istawa bima'na istawla di mana taulah, Ustaz? Istawa bi makna taula wa nahwihi wa hadza inda salafi wal a'immati batilun la haqiqata lahu bal huwa min babi tahrifil kalimi am mawadihi wal ilhadi fi asma'illahi wa ayatihi id huwa fil haqiqati sarfun lin nususi an madluliha wa muqtadaha wa idza latul lafzi amma dalla alaihi minal makna wa istimalul ta'wili bihadzal makna la yujadul khitabu bihi illa fi istilahi al mutaakhirin akhirina faqat mutaakhirina faqat wa amma salafu fat ta'wilu indahum bi makna tafsiri wa hadza huwa al-ghalibu fi istilahil mufassirina bil Qur'an. Bil Qur'an. Wa huwa aidan al-haqiqatul lati ya'ulu ilaiha al-kalam. Wa aslu wuku'i ahli dolali fi mitli hadza tahrifil i'radu an fahmi kitabillahi ta'ala kama fahimahu as-sahabatu wat-tabi'una wa mu'aradatu ma dalla alaihi bima yunakidu wa hadza huwa min a'zamil mu'adami أعظم المحاد محادة الله ولرسوله ولكن على وجه النفاق والخداع. فالمراد بالتحريف arti dari tahrif di sini adalah at-ta'wil al-ghadhani, yaitu ta'wil yang tercela al-batil dan juga ta'wil tercela lagi batil. Alladhi huwa maksudnya adalah surful lafzi an ihtimal rajih ila ihtimal marjuh, menyelewengkan atau memalingkan sebuah perkataan dari kemungkinan yang dekat menjadi kemungkinan yang jauh, dari perkiraan yang benar menjadi perkiraan yang salah. Ya, seperti apa? Seperti takwil orang mengatakan istawa menjadi istawla, mengartikan Allah bersemayam di atas ars sebagai orang Allah menguasai. Nah, kan berbeda jauh itu. Ya, bersemayam, apakah setiap yang bersemayam menguasai atau apakah setiap yang menguasai bersemayam? Tidak. Kenapa? Karena dua hal yang sangat berbeda. Ya. Orang menguasai tidak mesti bersemayam, dan orang bersemayam tidak mesti menguasai. Fahada inda salafil a'immati batilun la haqiqata lahu. Ya. Penakwilan seperti ini bagi para pendahulu umat ini dan bagi para imam-imam ahlu sunnah itu batil. Tidak ada hakikatnya. Bal huwa min ba'bi tarifil tahrifil kalimi 'an mawadhi'ihi. Bahkan penakwilan seperti itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam menyelewengkan perkataan dari apa? Dari tujuannya. Ya, tujuannya adalah memberitahukan Allah itu bersemayam menjadi bubar, ya, menjadi hilang. Kenapa? Karena ditakwilkan seperti itu. Walil hadi bi asfi asmaillahi wa ayatihi. Bahkan itu termasuk mengingkari ateis terhadap nama-nama Allah dan ayat-ayat yang Allah bilang itu, ya. Berarti kufur kalau sudah begitu. Ya. Itu huwa min haqiqati sarful linnusus 'an madluha wa muqtadaha. Karena takwil seperti itu hakikatnya adalah menyelewengkan nas-nas teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah dari petunjuk dan tujuannya. Ya. Ketika tangan diartikan kekuasaan, berarti menunjukkan Allah tidak punya tangan. Ya. Terus soalnya begini. Fajri mengatakan, aku punya mata. Tidak, kamu punya pandangan. Artinya secara tidak langsung mengingkari Pak Ciri punya mata. Karena pandangan kan tidak mesti pandangan mata. Ada pandangan hati. Pemikiran, pandangan hati, ya. Pada siapa pandangan hati? Kalau masih jomblo. Kemudian wa izaratul lafzi 'amma dalla 'alaihi min al-ma'na, dan juga menghilangkan makna yang ditunjukkan sebuah lafaz. Ya. Jadi lafaz tadi istawa berapa bersemayam kan jadi hilang maknanya. Kenapa? Karena disemayamkan tadi. Wa isti'malu ta'wili bi hadzal ma'na la yujadu al-khitabu bihi illa fil istilahi mutaakhir. Ta'wil dengan makna yang tadi itu apa? Menyelewengkan sebuah kata dari makna yang asli, itu tidak pernah didapatkan di dalam bahasa Arab kecuali akhir-akhir ini, yaitu sekarang masa sahabat. Para sahabat tidak pernah mengenal itu. Sedangkan siapa yang paling paham bahasa Arab daripada sahabat? Tidak ada. Para sahabat itu adalah bahasa yang paling bagus. Ya. Jadi kalau mereka diam dalam memahami, berarti mereka sudah paham. Artinya itu tidak boleh, tidak perlu dipertanyakan lagi. Para sahabat ketika mendengar sifat-sifat Allah, dia mereka tidak bertanya. Tapi lihat, kita lihat dalam yang tadi sebelumnya, ada yang tidak jelas, maka sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Kelompok yang selamat itu bertanya mereka, karena apa? Belum jelas. Tapi ketika masalah sifat Allah, mereka tidak bertanya, kenapa? Ya itu hasil, seperti itu ya. Seperti itu hakikatnya, tidak perlu ditanyakan lagi. Wa amma salafu adalah orang pendahulu kita. Ta'wil itu bagi mereka apa? Bagi mereka ta'wil tafsir. Jika tidak percaya, lihat dalam surat tafsir At-Tabari. Ta'wil hadhil ayat, ta'wil hadhil ayat ini. Ta'wil pada masa dulu artinya adalah tafsir. Adapun ta'wil seperti sekarang yang apa menyesuaikan makna tidak ada. Wa hadha wal ghalibu fi islahi al-mufassirin al-Qur'an. Ini yang apa namanya yang mayoritas terlihat dalam perkataan para penafsir Al-Qur'an. Kemudian juga al-haqiqatu allati tu'awwalu ilaihi al-kalam, yaitu hakikat yang ditakwilkan oleh ditakwilkan perkataan itu kepadanya. Itu menurut perkataan apa mana takwil menurut ulama salaf. Wa aslu wuqu'i hadzal dhalali fi mithla tahrifi al-i'rad an fahmi kitabillahi ta'ala kama fahimahu sahabatu wattabi'un. Ya. Kenapa mereka tersesat? Ya. Kenapa mereka kemudian menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya? Karena i'rad, mereka berpaling dari pemahaman Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat dan tabi'in. Para sahabat dan tabi'in diam, mereka ngomong. Akhirnya apa? Jadi tersesat. Ya. Wa mu'aradu ma dalla 'alaihi bihi bima 'alaihi bima yunaqidu. Dan apa? Membenturkan ya, membenturkan apa? Membenturkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dengan kebalikannya. Akhirnya menjadi bingung mereka. Karena bingung ini apa? Ditakwil-takwilkan bagi mereka. Wa hadza huwa min a'dhabil muhadatsati billahi wa rasulih. Ini termasuk permusuhan yang terbesar kepada Allah dan Rasul-Nya. Walakinna 'ala wajhi nifaq wal khida', tapi permusuhannya berupa hipokritisme. Kemunafikan. Dalam bentuk kemunafikan dan penipuan. Mau pakai bahasa keren ya. Pusing. Ya tuh. Jadi mereka mau menentang Allah tapi malu-malu. Maka kemudian dengan apa? Dengan cara seperti itu, mentakwil-takwilkan. Jadinya orang yang hipokrit, munafik dan penipu. Baik, Andre. Wa amma da'tilu fal maradu bi muradu bi nafyus sifat. ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفات الصفة معطلة لأن حقيقة معطلة لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله تعالى وقد سموا هذا العبث بالصفة توحيدا ففسروا التوحيد بتفسير لم يدل عليه الكتاب والسنة ولا قاله أحد من سلف الأمة وأئمتها. Tadi mengenai apa tahrif, sekarang ta'til. Arti ta'til adalah nafsu sifat, menghilangkan sifat. Menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendahulu kita, para ulama pendahulu kita menyebut atau memberi nama orang-orang yang meniadakan sifat Allah sebagai mu'attilah, yaitu orang yang mentaktilkan sifat-sifat Allah. Kenapa? Di anna haqiqata qawlihim ta'til dzatillah taala, karena apa? Karena hakikat perkataan mereka adalah menghilangkan zat Allah. Kalau sudah menghilangkan sifat, berarti menghilangkan yang disifati. Contohnya, Bagi tidak tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya telinga, tidak punya gigi, tidak. Ujungnya apa? Tidak ada. Iya kan? Semua sifatnya tidak ada, yang sifatnya tidak ada juga. Ya. Tidak punya semua. Ya. Punya mata tidak, punya semua sifatnya tidak ada. Mereka inginnya apa? Meniadakan Allah, tapi dimulai dengan apa? Sifat-sifat Allah dihilangkan daripada dirucutin satu persatu oleh mereka. Ya. Waqad sumu hadzal 'amta bi sifat tauhidan. Nah, untuk menipu mereka menyebutkan peniadaan sifat Allah ini sebagai tauhid, ya. Jadi mereka menafsirkan tauhid dengan penafsiran yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Masa tauhid seperti itu? Itu bukan mengesahkan, tapi apa? Meniadakan, ya. Dan itu tidak pernah disebutkan salah seorang pun dari salaful ummah ini dan juga apa namanya imam-imam di umat ini, tidak pernah. Ya. Tidak pernah ada satu para satu sahabat pun atau satu imam mazhab pun yang apa yang menghilangkan salah satu sifat Allah, apalagi banyak dia. Ya. Wa amma taqyifu fa muradu bihi su'alu anil hayy adi wasurati wa atalabu watalabu hakikati syai'in wa kunhihi wa taqyifu sifatillahi ta'ala manfiyun bin nafsi fi qawlihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah fal kaifu huwa ta'wilul ladzi la ya'lamuhu illallah fa inna ma'na ta'wili huwa al-haqiqatul lati ya'ulu ilaiha al-khitabu wa hiya nafsul haqa'iqil lati akhbarallah anha fatawilu ayati sifati yadkhulu fi haqiqati mausufi wa haqiqati sifati wa hadha minat ta'wilil ladzi la ya'lamuhu illallah fa inna ta'wila ma akhbarallahu bihi an nafsihi huwa kunhu dzatihi wa sifatihi allati la ya'lamuha illallah walaqad tafaqqas salafu ala tafjil ma'rifati biha bima hiyatillah wa kaifiyati sifati wala ajaba wa inna al ilma bi kaifiyati sifati war'u alal ilmi bi kaifiyati fiyatil mausufi fa in kana mausufu la tu'lamu kaifiyatuhul imtana'a an tu'lamu kaifiyatus sifati. Arabu takyif artinya adalah as-su'alu 'anil hay'ah was-sura, mempertanyakan tentang keadaan dan bentuknya. Ya, pertanyaan tentang keadaan dan bentuk. wa talabu haqiqata syai'i wa kunnihi, dan mencari-cari hakikat sesuatu dan gambarannya. Ya. Wa taqiyu sifatillahi ta'ala manfiyun bin nafsi. Penggambaran sifat Allah Subhanahu wa taala itu ditiadakan dengan nas. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an As-Sunnah. Bahwasanya apa? Bahwasanya kita tidak boleh untuk mencari bagaimana gambaran sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Hadir apa namanya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 7, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang tahu takwilnya, tentang sifat-sifat Allah tadi itu kecuali Allah. Fal kaifu? Kaif itu artinya adalah takwilul ladzi la ya'lamuhu illallah, yaitu menakwilkan sesuatu yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mana ta'wil huwa al-haqiqatu allati yaqulu ilayhi al-khitab. Arti ta'wil itu adalah hakikat yang diinginkan oleh sebuah perkataan. Ya. Contohnya apa? Contohnya aku padamu. Ta'wilnya apa? Aku padamu. Ta'wilnya apa? Mengatakannya, oh aku cinta padamu pada apa? Aku pengen mukul kamu. Itu kan maksud dari perkataan. Wahia nafsul haqa'iq allati akhbarallahu anha, yaitu hakikat yang sama yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatawilu ayat sifat yaqulu fi haqiqatil mausuf haqiqatus sifati. Menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala masuk dalam hakikat yang disifati. Jadi kalau kita menakwilkan sifat sama dengan menakwilkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu terlarang. Ya, karena kita tidak tahu wa haqiqatu sifatihi, dan termasuk ke dalam hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadza min at-ta'wil ala tentang tidak adanya pengetahuan tentang keadaan Allah dan bagaimana sifat-sifatnya. Ya, tidak akan ada yang tahu karena Allah apa? Gaib. Ya. Sesuatu yang gaib itu adalah tidak diketahui. Sedangkan ada sesuatu yang nyata bagi kita, tapi gaib juga. Apa itu? Apa? Nyata tapi gaib, karena belum pernah dilihat. Dia ada tapi tidak bisa dilihat, belum pernah dilihat. Tahu apa? Otak. Ada nggak? Ada. Tempatnya diketahui. Bentuknya bagaimana? Apakah sama dengan gambaran? Kalau belum tentu. Ya, siapa tahu cuma sebesar kacang. Siapa tahu otaknya ada tulisan Ajinomoto. Micin. Generasi micin. Ya, itu ada nyata dan tidak diketahui. Lalu kita mau menakwilkan sifat Allah yang maha gaib. Ya, yang gaib enggak mungkin lah. Ya. Ada sesuatu yang nyata pun kita tidak tahu ya. Wala aja bahwa maka tidak aneh, ya tidak heran. Fa inal ilma bi kayfiyati sifati fa'un 'alal ilmi bi kayfiyatil mawsuf. Karena ilmu tentang bagaimana satu sifat itu merupakan cabang dari ilmu tentang bagaimana yang disifati. Begini. Contohnya ilmu tentang Isan punya tangan. Kan tentu akan dibayangkan tangannya. Sebelum bayangkan tangannya, bayangkan orangnya. Ya, laki-laki bukan. Oh, kalau laki-laki berotot. Lalu bayangkan juga orangnya setinggi apa. Nanti akan terbayang juga tangannya seperti itu. Tak mungkin kan membayangkan apa namanya, membayangkan tangan Isan dengan tangannya Isa. Kenapa? Tidak akan cocok. Makanya membayangkan sifat sama dengan membayangkan yang disifati. Membayangkan sifat Allah sama dengan membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak boleh. Seperti itu. La tu'lamu kaifatuhu, ya, yang tidak diketahui bagaimananya itu. Imtana'an tu'lamu kaifatu sifat, oleh karena itu, ya, fa innakan fa in kana mawsuf la tu'lamu kaifatuhu, jika sifat itu tidak tahu bagaimananya, maka tidak boleh diketahui juga bagaimana sifatnya. Ya, seperti itu. Lanjut. Wa amma tamtsilu fal muradu bihi at taswiyatu bainallah ta'ala wa ghairihi fima yajibu aw yajuzu aw yamtani'u fa inna rabba ta'ala munazzahun an ayyusafa bi syai'in min khasa'isil makhluki aw ayyakuna lahu mumatsilun fi syai'in min sifati kamalihi wa kadzalika yumtana'u ayyusyarikahu ghairuhu fi syai'in min umurihi biwajhin minal wujuhi wa nafyul mithli anillahi wa nafyus syariki thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salafi ma'a dilalati al-aqli ala nafyihi fal wajibu itsbatu sifati wa nafyu tamtsili fa innahu la raiba anna al-qur'ana tadammana itsbata sifati wa nafya mumatsalatil makhluqati bal jami'ul kutubi al-ilahiyati qad ja'at bi itsbati sifatil kamali ala wajhi tafsili ma'a tanzihihi an ayyakuna lahu matsilun wa mat tafsir adapun tafsir itu maksudnya adalah apa at-taswiyatu bainallahi ta'ala wa ghairihi fi ma yajibu aw yajuzu aw yamtani yaitu menyamakan Allah dengan selainnya dalam hal-hal yang wajib bagi Allah atau hal-hal yang boleh bagi Allah atau hal-hal yang terlarang bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya fa inna rabba ta'ala munazzahun an ayyusafa bi syai'in min khasa'isi makhluq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersih dari apa? Dari semua sifat yang merupakan ciri-ciri makhluk. Ya. Dari sifat ciri-ciri makhluk. Contohnya apa? Ngantuk. Ya. Tidur. Menikah. Itu ciri-ciri makhluk. Ya. Mempunyai keturunan. Menikah juga. Iya. Salah satu sifat makhluk adalah menikah. Yang tidak menikah cuma satu. Makhluk. Jomblo. Malaikat. Atau ya, yang itu malaikat ya. Ada juga yang tidak menikah. Itu apa? Amuba. Karena apa? Membelah diri. Membelah diri. Nikah sama diri sendiri. Jadi manusia bisa main sama Allah. Bisa main sama Allah. Kita lanjutkan. Fa inna rabbata ta'ala munazzahun pertadiyah dari sifat-sifat makhluk. Wa aw ayyakuna lahu mumatsilun fi syai'in sifati kamalihi atau ada yang sebanding dengannya dalam sifat-sifat sempurnanya. Tidak ada yang sebanding dengan Allah karena Allah itu satu-satunya. Wa kadzalika yumtana'u an yusyrikahu ghairuhu fi syai'in min umurihi biwajhin wujuh dan juga tidak mungkin, tidak boleh ada yang berkongsi dengan Allah dalam salah satu perkaranya. Seperti dalam menciptakan, di dalam memiliki, dalam mengurus. Allah itu apa? Allah itu adalah esa. Esa, ya. Wa nafyul mithli 'anillah meniadakan persamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa la syarik tsabitun fil kitab wa sunnah dan juga meniadakan Allah itu punya sekutu itu ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' salaf. Ma'a dilalatil aqli ala nafihi juga dengan petunjuk ke akal bahwasanya itu tidak akan ada. Ya. Kalau ada Allah ada apa namanya? Ada yang serupa, tentu serupa itu akan menentang Allah. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kalau di Pekanbaru ada dua wali kota, apa terjadi? Bentrok. Akan terjadi apa namanya? Persaingan ke mahkamah, ya, untuk dikalahkan salah satunya. Dan salah satunya berakhir menjadi tidak wali kota lagi, kan begitu? Ya. Wajibu fal wajibu itsbatu sifat wa nafyu tamtsil. Maka wajib menetapkan sifat dan meniadakan penyamaan. Fa innahu la raiba anna al-Qur'ana tadammana atau mana itbat sifat. Tentu saja tidak ragukan bahwasanya Al-Qur'an itu mencakup penetapan sifat wa nafyi mumatsilatil makhluqat, tapi juga apa namanya? Meniadakan persamaan dengan makhluk. Sifat boleh sama namanya, hakikatnya belum tentu sama. Ya. Nah, kan kalau sepertinya Fadil punya tangan, punya sama dengan monyet, marah enggak? Oh, marah. Aku bukan dengan tanganmu, tangan dengan tangan monyet kan gitu. ya, jangan ke tangan monyet. Dibilangkan, ya, tangannya seperti tangan banjir, udah parah ya. Ya. Itu sama-sama manusia berarti kan? Ya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Namanya sama, tentu hakikatnya akan sangat jauh berbeda dan kita tidak tahu. Ya. Bal jami'u kutubil ilahiyati qad ja'at itbati sifatil kamal ala wajhi tafsir. Bahkan semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu sudah apa? Menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah secara terperinci. Ma'a tanzihi an ayakuna lahum athil, dengan meniadakan adanya yang serupa dengan sifat-sifat kesempurnaan tersebut. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Wajibul jam'i bainat tahrifi wa ta'tili. Anna tahrifa yudi ila ta'tili. Ammal jam'u bainat takyifi wa ta'tili. Wali anna takyifa yudi ila ta'tili. Fal wajibu fi nususil kitabi wa sunnati antumarra kama ja'at wa yu'manu biha wa yu'manu biha wa tusaddaqu wa tusanu an ta'wilin yubdi ila ta'tili wa ta'yifi yubdi ila ta'tili fa madhhabus salafi ridwanullahi alaihim itbatus sifati wa idra'uha ala zahiriha wa nafyul kayfiyyati anha li anna al kalama fi sifati far'un anil kalami fi dzati wa itsbatu dzati itsbatu wujudin la itsbatu kayfiyyah wa kadzalika itsbatu sifati wa ala hadza madas talab wa minal usulil ma'rufati fi hadzal babi annal qawla fi sifati kal qawli fi dzati wal muradu bidzati annaktul mawsufatul lati laha wasfu wa laha sifatu wa wajhu jam'i baina tahrif wa ta'til, hal yang menyamakan ya, persamaan antara menyelewengkan dengan meniadakan. Anna tahrif yufdi ila ta'til, bahwa menyelewengkan sifat itu akan menyebabkan meniadakan sifat. Amma jam'u baina taqyif wa tamtsil, adapun persamaan atau hal yang menyamakan antara penggambaran dengan penyerupaan, fali anna taqyif yufdi ila tamtsil. Kenapa? Kalau sudah menggambarkan itu akan menyebabkan penyerupaan. Ya, kalau sudah ada penggambaran akan ada penyerupaan. Contoh, digambarkan, kok mirip dengan ini ya? Kan seperti itu ya. Kalau ada gambarnya akan mirip-miripkan. Fal wajibu fi nususil kitab wa sunnah, adapun kewajiban kita terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah adalah apa? Antumara kama ja'at. Dibiarkan apa adanya. Ya. Biarkan apa adanya. Wa yu'mana biha, kemudian diimani. Dibiarkan apa adanya, diimani, waktu sodak, kemudian diapa, dipercayai, waktu sona an ta'wilin yufti ila ta'wil, dan dijaga teks-teks Al-Quran ini dari penakwilan yang menyebabkan peniadaan, dan dijaga dari takyifin yufti ila tamtsil, dari penggambaran yang akan menyebabkan penyerupaan. Madzhab salafi ridwanul alaihim, madzhab salaf itu adalah isbatu sifati wa ijra'uha ala zahirha, yaitu menetapkan sifat dan membiarkan seperti zahirnya. Zahirnya apa adanya. Kalau punya tangan ya, Allah punya tangan, selesai begitu. Ya gua satu pusing ya. Wa nafyu kayfi anha, meniadakan penggambaran, jadi tidak mungkin seperti apa. Ai tidak boleh seperti itu, pertanyaan seperti apa. Ya. Li'anna al-kalama fi sifati far'un 'an al-kalam fi dzat, seperti tadi katakan, membicarakan tentang sifat merupakan bagian dari membicarakan dzatnya. Ya. Wa itsbatu dzati itsbatu wujud. Kalau sudah menetapkan dzat, berarti menetapkan keberadaan. Meniadakan sifat, meniadakan yang disifati, berarti meniadakan Allah akhirnya. ateis ya. La itsbata kaifiyah, tidak menetapkan apanya, tidak menetapkan untuk kaifiyah. Kaifiyah gambarannya seperti apa? Kita hanya menetapkan Allah ada, tapi kita tidak menetapkan bagaimana Allah itu. Ya. Fakadzalika ifatu sifat, dan juga menetapkan sifat. Wa ala hadza mawdu salaf. Demikianlah jalannya ulama salaf. Fa min al-usul al-ma'rufah fi hadha al-bab, termasuk dasar yang diketahui dalam bab ini adalah apa? Anna al-qawla fi sifati kal-qawli fi dzat. Pembicaraan tentang sifat adalah bagaikan berbicara tentang zat. Membicarakan sifat Allah sama dengan membicarakan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal murad bi dzat an-nafsul mawsufah allati laha wasfun. Yang maksud disebut zat ini adalah yang disifati tersebut. Ya. Walaha sifat, dan punya sifat-sifat. Jadi artinya disebut zatnya Allah sendiri. Ya, jadi membicarakan sifat sama dengan membicarakan Allah karena Allah taala. Menetapkan sifat berarti menetapkan Allah, meniadakan sifat berarti meniadakan Allah. Ya, seperti itu. Ya, yang terakhir. Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitsli syai'a. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية الكريمة دليل لصحة طريقة الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة وسلامة سبيل ومن جميع في هذا الباب، حيث إن طريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تسميل للتمثيل إثبات بلا تمثيل وتنذيق بلا تعطيل. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. ولا ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق وعلى ذم مشبهة الذي يشبهون صفاته بصفات الخلق. ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، إثبات الصفة ونفي مماثلة المخلوقات. فإنه قد علم بالكتاب والسنة والإجماع ما يعلم بالعقل أيضا أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا يجوز أن يوصف بشيء من خصائصه مخلوق لأنه متصف بغاية الكمال، منزه عن جميع النقائص. فإنه سبحانه غني عما سواه، وكل ما سواه مفتقر أيضا. مفتقر إليه. وكما أن رب نفسه ليس كمثله شيء، وصفاته كذاته وفي هذه الآية أيضا إثبات صفات الكمال على وجه الإجمال والمراد بالكمال كمال مثبت له الكمال الذي لا يماثله فيه شيء بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Bahkan orang-orang beriman itu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ayat yang mulia ini dalilun, merupakan sebuah dalil li sihhati thariqatil firqatin najiyatin mansurah ahli sunnah wal jamaah, merupakan dalil benarnya jalan kelompok yang selamat lagi ditolong, yaitu siapa? Ahlu sunnah wal jamaah. Wassalamatu sabilahum dan sabilihim, dan juga dalil atas keselamatan jalan mereka. Wa manhajihim fi hadzal bab, dan keselamatan pedoman mereka di dalam bab ini, yaitu bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Haitu, kenapa? Haitu anna thariqata salafil ummati wa imatuha, karena jalannya salafu ummah, pendahulu umat ini dan imam mereka, apa jalannya itu? Annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsah. Mereka menyifatkan Allah sesuai dengan yang Allah sifatkan dirinya sendiri. Wa bima wasafa bihi rasul wasafahu bihi rasuluh, dan juga dengan yang Allah, yang Rasulullah SAW sifatkan terhadap Tuhannya. Wa ghairi tahrifin, tanpa menyelewengkan, tanpa meniadakan, tanpa menggambarkan, dan tanpa menyerupakan. Itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til, menetapkan tanpa menyerupakan, dan apa, membersihkan tanpa meniadakan, ya. Jadi kalau ada yang kotor, itu buang kotorannya, bukan buang barangnya, ya. Kalau orang-orang sifat apa mentaktilkan sifat Allah itu, ya, ketika melihat ada sifat-sifat yang dianggap kurang, itu yang dibuang adalah sifatnya. Padahal apa? Kekurangannya di sini dibuang, bukan sifatnya. Fafi qawlihi, dalam sifat dan firman Allah, laisa kamitsli syai, tidak ada yang mirip dengannya, tidak ada serupa dengannya. Raddun ala ahli tamtsil, merupakan bantahan terhadap orang-orang yang suka menyerupakan. Wafi qawlihi wa sami'a asi sami'a basir, dan firman-Nya dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ya. Raddun ala ahli ta'til, merupakan bantahan pada orang-orang yang meniadakan. Tentu saja bahwasanya ahlu sunnah jamaah dan juga ahli hadis min ashabi Malik, yaitu para pengikut Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad, dan mereka muttafiquna ala tanzihillahi ta'ala an mumatsalatil khalqi, mereka itu sepakat untuk membersihkan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Ya, Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Wa ala dhammil musyabbiha, dan juga mencela musyabbihah, yaitu orang-orang yang suka menyerupakan, ya, memirip-miripkan. Alladzina yushabbihuna sifatihi bi sifati khalqihi, siapakah mereka itu musyabbihah? Musyabbihah itu orang-orang yang suka menyerupakan, memirip-miripkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Itu orang yang bingung, ya, golbing namanya, golongan bingung. Wa madhhabus salafi baina madhhabain, adapun mazhab salaf itu di antara dua mazhab. Wa huda baina dhalalatain, dan merupakan petunjuk di antara dua kesesatan. Yaitu apa? Ithbatu sifat, menetapkan sifat, wa nafyu masalah, tapi juga menafikan meniadakan penyerupaan. Ya. Allah punya tangan, selesai di situ. Dia tidak mengatakan seperti apa tangan kita, tidak. Selesai di situ. Tetapkan saja, ya. Wa nafyu masalati al-makhluqat. Fa innahu qad 'alima bil kitabi was sunnati wal ijma'i ma yu'lamu bil 'aqli aidan, karena sudah diketahui dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari ijma', juga diketahui melalui akal, annallaha ta'ala laisa kamitslihi syai'un, apapun mengakui bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fala yajuzu an yusafa bi syai'in min khasa'isil makhluqin, maka Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang merupakan kekhususan makhluk. Contoh sifat apa? Malas. makhluk ada sifat malas, ada banyak ya, takut ya, makhluk punya sifat takut, ada, Allah tidak ya, kapokan makhluk ada sifat kapokan, manusia apa, Allah tidak ada ya, tidak percaya diri makhluk ada ya, apa namanya, Allah tidak ada ya. Fa'innahu ya, li'annahu muttasifun bighayatil kamal, karena Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya sangat sangat sangat sangat sempurna ya. Munazzahun 'an jami'in naqais, dibersihkan dari semua kekurangan-kekurangan. Fa'innahu Subhanahu ghaniyun 'amma siwa, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh selainnya. Kita butuh ya. Kita butuh. Sebagaimana Allah firman, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasangan ya, karena kita butuh pasangan ya, seperti itu. Fa innahu subhanahu wa kullu ma siwahu muftaqirun ilaihi, adapun setiap selain Allah itu butuh kepada Allah. Makanya kalau belum dapat pasangan, minta kepada Allah sambil berusaha, bukan diam saja ya. Wa kama anna rabba nafsahu laisa kamitslihi syai'un fasifatuhu kadzati, sebagaimana Allah dirinya itu tidak sama dengan sesuatu, maka sifatnya pun sama dengan zatnya ya. Kalau zatnya tidak ada yang sama dengan sesuatu, maka sifatnya pun tidak sama dengan sesuatu apapun. Wa fi hadhil ayat, dalam ayat ini juga itsbatu sifatil kamal ala wujuhi ijman, merupakan penetapan sifat kesempurnaan secara umum atau secara global. Artinya bahwasanya secara umum Allah itu adalah sempurna. Kenapa? Kalau namanya sudah tidak ada yang mirip dengannya, berarti itu sudah sempurna. Ya, tidak ada tanpa tanding gitu. Fal murad bil kamal al mustalahu, adapun yang dimaksud dengan kesempurnaan yang ditetapkan adalah apa? Al kamalul ladzi la yumathiluhu fihi syai'un, adalah kesempurnaan yang tidak ada bandingannya sama sekali. Ya. Sampai di situ saja pembahasannya untuk siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena saya sudah melihat ada beberapa orang yang matanya sudah seperti banting merah.